Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur set. Yang pertama, brosur halaman pertama, hadis yang pertama. An Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa nasai. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad. Dan sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan, dan tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah. Dan tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu di neraka. Hadis Ibnu Nasa'i, juz 3, halaman 188. Pertanyaan, sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan, dan tiap-tiap yang diadakan itu adalah bid'ah, dan tiap bid'ah itu adalah sesat, dan tiap kesesatan itu di neraka. Bagaimana dengan istighosah dan doa bersama yang dilakukan oleh siswa dan siswi, baik siswa SMA maupun SMK, agar lulus ujian nasional? Apakah itu termasuk bid'ah? Karena itu selalu dilakukan tiap tahun dan ditetapkan seolah-olah sebagai syariah atau wajib dilakukan, Ustaz. SMA, SMP, MTA enggak melakukan begitu itu. Ya. Perkara SMA, SMP lain, lakukan silahkan saja. Sama saudara harus tahu, bid'ah itu khusus urusan ibadah. Siap yang diadakan urusan ibadah, itu bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat itu neraka. Maka kalau urusan ibadah, harus mencari dalilnya. Ada enggak tuntunan dari Rasulullah? Atau paling tidak dari sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau enggak ada, ya sudah. Walaupun banyak ulama, banyak ustaz, banyak ngamalkan, siahkan saja amalkan. Rasulullah tidak menuntunkan. Rasulullah tidak menuntunkan. Sahabat-sahabat ini tidak menuntunkan. Nah, berdoa itu boleh saja. Doa biar lulus ujian itu boleh. Ya. Doa biar bisa masuk perguruan tinggi boleh. Doa tidak salah kan. Itu atas bersama-sama di tanah lapang bareng itu. Yang saya ketahui doa bareng di tanah lapang itu doa apa? Minta hujan. Ya. Waktu istisqa itu minta hujan lah bareng-bareng. Belum lulus ujian itu saya belum tahu. Belum tahu ya, saya tidak mengatakan itu bid'ah, tidak, orang tahu aja belum kok. Hanya saya tidak mengamalkan dan tidak menganjurkan. Karena suatu ibadah harus tahu tuntunannya dulu. Kalau ada tuntunannya baru. Dianjurkan kalau dibrosurkan, sebarkan. Seperti pagi hari ini. Karena belum tahu ya tidak nyalahkan orang lain. Silahkan saja kalau mau begitu. Apalagi. Masih dari hadis yang sama pada perkataan. Sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah. Apakah semua yang dari kitab Allah dengan tidak meyakininya secara menyeluruh termasuk kafir, Ustaz? Kitab Allah itu maksudnya apa, toh? Al-Quran. Nah, kalau saudara tidak meyakini Al-Quran berarti kafir, kan? Oh, sebagian aja dibaca ayatnya surat Al-Baqarah 85 ya. mengayat Allah, Quran itu semua firman-firman Allah. Lalu ada yang diyakini, ada yang tidak. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 85. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil ismi wal udwan wa ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, yakni saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi, jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal, mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, yakni Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Paham kan? Nah itu kan kitab Taurat. Ya memang kitab Taurat, wong itu Bani Israel. Ahli kitab. Jadi ahli kitab itu perintahkan oleh Allah juga, suruh tolong-menolong, bantu-membantu. Tapi di antara kamu ada yang membunuh dirimu. Bunuh dirimu itu kok bunuh diri? Enggak, membunuh sesama saudaranya. Ya, sesama ahli kitab itu. Orang Islam juga begitu. Kalau orang Islam jangan membunuh dirimu sendiri, maksudnya jangan membunuh orang Muslim. Orang Muslim bunuh, padahal bunuh diri kita sendiri. Jangan kamu menghina saudaramu. Kalau kamu menghina saudaramu berarti menghina dirimu sendiri. Karena sesama muslim itu tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain itu seperti satu tubuh. Yang satu sama lain harus saling kuat menguatkan. Nah ini tidak membunuh sesama saudaranya sendiri. Bantu-membantu dalam permusuhan. Yang kuat mengusir yang lemah. Nanti diusir. Ya. Nah. Nanti kalau dengar berita bahwa saudaranya Bani Israel tadi ditangkap, dihukum, ditawan musuh. Dia berusaha untuk bersama-sama untuk menebusnya. Ditebus. Kalau ditawan musuh, tebus. Tapi kalau di daerah atau di rumah sendiri diusir. Nah itu lah. Padahal Allah katakan tadi, menawan atau memusuhi saudaramu itu juga dilarang. Kalau menolong saudaramu dalam keadaan ditawan tamu kamu tebus itu diperintahkan, kan, menolong saudaranya. Jadi menolong itu diperintahkan, memusuhi dilarang. Tapi kenapa kamu lakukan? Ya. Yang menolong itu diperintahkan, kamu lakukan. Kalau ditebus, kalau ditawan musuh kamu tebus, menolong namanya. Tapi kalau tidak ditawan musuh, malah kamu musuhi sendiri. Diusir, padahal mengusir itu larangan Allah. Ya berarti larangan Allah sebagian kamu langgar. Mengusir saudaramu itu tidak boleh, tapi kenyataannya kamu usir. Ya, menolong saudaranya kamu lakukan, kalau dia ditawan musuh kamu tebus. Padahal menolong itu diperintahkan, mengusir itu juga dilarang. Tapi kamu lakukan, pengusiran itu dilarang, kamu nekat. Maka afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jaza'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil adab. Apakah kamu mengimani sebagian isi kitabmu, mengkufuri sebagiannya? Orang yang mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian isi kitabnya, itu kitab Taurat ya, maka tidak ada balasan lain kecuali kehinaan, kenistaan hidup di dunia ini dan nanti di akhirat akan ditampakkan ke dalam jahanam, dalam neraka. Yuraduna ila asyaddil adab, ya, adab yang sangat berat, sangat keras. Ya, itu orang ahli kitab mengkufuri sebagian kitab Taurat, mengimani sebagian, sama dengan mengkufuri semuanya. Kitab Taurat itu juga kitab wahyu dari Allah yang dibawa oleh Nabi siapa? Siapa? Musa. Nah sekarang, kalau mengimani sebagian isi kitab Taurat, mengkufuri sebagiannya, sama dengan dikatakan hukumannya semua orang kafir semuanya. Apa orang Islam tidak seperti itu? Mengimani sebagian isi Quran, mengkufuri sebagian isinya Quran, sama saja. Wong Taurat juga kitab suci dari Allah, Quran juga kitab suci dari Allah. Kalau kita mengkufuri sebagian isi Quran, berarti mengkufuri kitab suci itu sendiri. Akibatnya sama. Sama. Saudara sholat yakin, sholat itu diperintahkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi diperintahkan. Judi, mabuk itu dilarang. Saudara sergap sholat, tapi judi mabuk ya sergap. Masuk surga apa neraka itu? Neraka nanti. Sampai mati dalam keadaan begitu. Bisa. Judinya cuma seminggu dua kali. Sholat saya kan sehari lima kali. Katanya kalau orang maksiat dosa, kalau sudah sholat dosanya diampuni katanya. Katanya siapa? Jadi agama itu jangan katanya-katanya. Katanya siapa? Coba. Itu. Maka mengkufuri sebagian, mengimani sebagian, sama dengan kafir semuanya. Maka Allah merintahkan, kalau kamu beriman, masuklah dalam Islam secara keseluruhan. Udkhulu fi silmi kafah. Kalau kafir, ya kafir sisan. Jangan setengah-setengah. Allah itu memerintahkan, al-haqqu min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Kebenaran Al-Quran itu dari Allah. Kalau kamu mau iman, imanlah. Kalau mau kafir, kafirlah. Allah tidak memerintahkan setengah iman, setengah kafir, enggak. Kalau iman, iman. Semua Quran diimani. Kalau kafir, kafir sisan seluruhnya. Ya? Kalau iman sebagian, kafir semua akibatnya sama nanti. Kan lebih baik kafir sisan, wong padha wae akibatnya. Nah ini, kadang-kadang orang memahami agama itu. Ya. Buar maksiat apa-apa karmi. Ini sholat itu coba tinggal. Ya, sholat maksiat apapun boleh. Nanti kalau kamu sholat, mohon ampun pada Allah, hapus semua dosanya. Wong model orang ini orang yang rokok. Padahal kalau kamu sholat kok masih maksiat, mempeng maksiat. Itu sebetulnya kamu tidak sholat. Hanya zahirnya aja sholat. Ini kayak cah cilik namun mengrubuh-rubuh gedang. Melu-melu tok. Dan kalau kamu menegakkan sholat, maka perintah Allah itu aqimu sholat. Tegakkan sholat. Dirikan sholat. Bukan kerjakan sholat, enggak tegakkan sholat. Orang menegakkan sholat, fungsi sholat itu ditegakkan dalam kehidupan. Antara lain, fungsinya tanha anil fahsa wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsa wal munkar. Orang yang sholat itu tidak mau berbuat keji, berbuat munkar. Berbuat zina, ya, berbuat perbuatan-perbuatan keji yang lain, berbuat mungkar, semua bentuk pelanggaran larangan Allah itu berarti berbuat mungkar. Maka orang yang sholat tidak mau korupsi juga. Korupsi itu larangan Allah. Orang tidak mau menipu. Nipu itu larangan Allah juga. Ya. Nah ini. Harus diketahui. Maka sholat itu dikatakan oleh Rasulullah menjadi kuncinya surga. Sholat itu kuncinya surga. Maka pertama kali besok orang bangkit dari kubur itu ditanyakan sholatnya. Awalu ma yuhasabu biladu as-sholat. Fa'in sholuhat, sholuhat sahiru amalihi. Wa'in fasadat, fasadat sahiru amalihi. Pertama kali bangkit dari kubur itu tanya, bagaimana sholatmu? Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Kalau sholatnya rusak, semua amalnya rusak. Nah, ditekoni kok bangkit dari kubur. Anakmu piro? Perusahaanmu? Piro, kowe pangkatmu apa? Dadi jenderal apa dadi apa ning donya dhisik? Dak. Sholate. Maka surga bukan monopoli. Orang-orang tertentu, bukan miliknya orang kaya. Bukan miliknya anak pejabat. Bukan miliknya anaknya Nabi. Bukan. Anak Nabi pun bukan jaminan masuk surga. Yang dijamin masuk surga itu orang yang bertakwa. Orang yang beriman dan beramal. Soleh itu yang dijamin masuk surga. Kalau iman, sungguh-sungguh. Secara kafah, jangan setengah-setengah. Kalau kamu sholat, hilang sifat bakhilmu. Ya, musalat renek sing bakhil ini munafik. Kata Allah ini bukan kata saya. Jadi sifat munafik itu antara lain ya'muruna bil mungkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Suka mengajak kepada kemungkaran, mencegah dari yang ma'ruf yang baik. Dan menggenggamkan kedua tangannya, maksudnya lambang kebakhilan. Tidak pernah mau membuka tangannya untuk memberikan, tidak genggam saja tangannya. Bakhil. Gitu. Maka kalau orang sholat, tidak ada bakhil. Tidak bakhil. Nah, maka itulah. Itu jadi mengimani, mengkufuri sebagian, mengimani sebagian itu hukumannya nanti sama. Mula akhirnya hukumannya podo, nek kafir, kafir wasisan wae aja setengah-setengah. Ya. Kalau kafir setengah-setengah malah susah kamu. Hari ini galingan dosa. Ada kepingin. Nah, nek kafir sen tak rasa galingan dosa. Musuh akibatnya podo. Ya. Nah, apalagi. Nah, ini mesti rame dikandake. Musuh wong iman sebagian, karo kafir sebagian. Podho lah golek sing dalile sing nerangke wong iman sebagian kafir sebagian ora podho iki delok golek ayate. Kudu hitung kafire karo imane akeh ndi. Ah, nek didelok salate 5 dina sewengi ping 5. Ya ta? Zinane seminggu pisan nek yo akeh. Nah, imane juga salate ta? Padahal kalau kamu berbuat itu semua amalmu hapus. Maka setan itu kalau menghasung manusia untuk kafir itu jangan setengah-setengah. Bagus itu setan itu begitu. Orang setengah-setengah itu orang apa ya? Darani ngarani ngarani wongi-wongi setengah loh. Mana wis rapi kok. Ada iwangi setengah kuwi. Kuwi ora apik lho wong setengah iku. Mulai iman setengah iki ya enggak baik. Apalagi Berusur halaman 2 masuk ke halaman 3. Anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in kana 'abdan habasiyan fa innahu man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin fatamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhtasatil umur fa inna kulla muhtasatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalatun. Ruwah Ahmad. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berpesan kepada kamu sekalian, hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat sekalipun yang menjadi pemimpin budak Habsyi. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dari itu, hendaklah kamu sekalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi menepati petunjuk yang benar. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham. Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Karena sesungguhnya tiap-tiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah dan tiap-tiap bid'ah itu tersesat atau sesat. Mohon penjelasan pada kalimat bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat pada hadis ini. Kemudian apa yang dimaksud budak Habsyi dan siapakah dia? Kemudian pada kalimat karena sungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dari itu hendaklah kamu sekalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi menepati petunjuk yang benar. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, bertanya. Yang sudah ditanyakan. Makna bertakwa, kemudian mendengar dan taat ini, Ustaz. Ya. Bertakwa kan jelas kan. Bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya bertakwa itu apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah dijauhi. Maka untuk menjadi orang yang bertakwa harus mengerti perintah Allah itu yang mana, larangan Allah itu yang mana. Kalau tidak ngerti perintahnya, tidak ngerti larangannya, mana mungkin bisa melaksanakan perintahnya, bisa menjauhi larangannya. Wong tahu aja tidak. Nah, maka untuk bisa mengerti dan menjadi orang yang bertakwa, Allah sudah turunkan penuntunnya. Penuntun untuk menjadi orang yang bertakwa itu apa? Apa? Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak perlu diragukan. Baik itu wahyu atau isinya. Jadi Quran itu tidak diragukan kalau Quran itu wahyu dari Allah. Dan tidak diragukan semua isinya itu benar. Nah, maka untuk menjadi orang yang bertakwa, tuntunannya Quran. Maka ngaji. Saudaranya membaca Quran itu orang ngerti artinya malah diterjemah ke yorain. Itu artinya yoramu deng, ngerti ya kamu? Ngeramu deng. Kalau diterjemahkan enggak boleh. Dan bahasanya bahasa Arab. Kita tidak paham perintah Allah mana, larangan Allah mana. Tahu? Enggak tahu. Maka enggak mungkin tanpa memahami Al-Quran bisa bertakwa. Maka dengarlah dan takwalah. Ya, bertakwa. Terus apa? Takwa atau apa lagi? Bertakwa kemudian taat, mendengar dan taat. Ya, mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, didengarkan, ditaati. Nah. Kemudian, sekalipun yang menyampaikan itu budak. Budak Habasyah atau budak Habsyi. Di dalam hadis, mari diterangkan, lagi yang lain, budak Habasyah yang hidungnya rumpung. Budak itu zaman dulu itu serendah-rendah manusia. Ya, jadi budak itu dipateni majikan ini, tetangganya tahu enggak ada yang bela, wong seperti hewan pokoknya. Itu ditambah lagi hidungnya rumpung. Orangnya serendah-rendah derajat manusia pada saat jahiliyah. Maka datangnya Islam itu diangkat, dimerdekakan budak itu. Bebaskan perbudakan. Karena manusia itu hakikatnya sama. Tidak boleh manusia memperbudak manusia, enggak boleh. Nah, itu. Maka itu Bilal itu termasuk budak yang akan disiksa. Yang disiksa bukan akan. Disiksa majikannya. Mau dibunuh. Nah itu ketahuan Abu Bakar. Ditebus akhirnya. Dituku. Boleh kan? Entah dituku. Dia karena dianiaya majikannya tadi karena dia masuk Islam. Oh ini budak Islam. Ya udah ditebus oleh Abu Bakar. Bebaskan. Orang Islam harus berdika. Tidak boleh orang Islam merbudak orang lain. Nah, kalau yang menyampaikan itu budak yang hidungnya rumpung. Orang itu kalau hidungnya rumpung, ngomongnya cetok enggak? Tapi yang disampaikan itu Quran dan sunnah Nabi. Maka taatlah. Sekalipun yang menyampaikan kebenaran itu budak bahasa yang hidungnya rumpung. Tapi yang disampaikan Quran, terima. Sekalipun yang menyampaikan itu raja, kalau itu nyimpang dari Quran dan sunnah, apalagi menentang, la sam'a wa la ta'ata. Jangan didengar, jangan ditaati. Walaupun itu yang ngomong raja. Jangan ditaati. Dan kalau begitu, budak dengan raja malah dihormati budaknya. Bukan budak dan rajanya. Yang dihormati itu apanya? Apa yang disampaikan? Maka Nabi kita mengajarkan, ya, undur maqola, wala tamdur manqola. Lihat apa yang diucapkan itu. Kalau ucapannya itu benar, sekalipun yang mengucap budak itu yang harus diterima. Jangan melihat orangnya. Wah, orangnya ini yang menyampaikan rasa, tapi omongannya, pembicaraannya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tinggalkan. Tinggalkan. Tidak boleh kita. Nah, maka itulah Islam sangat menghormati hak-hak orang lain dan sangat menjunjung tinggi tentang tuntunan agama ini. Kamu menjadi orang yang bertakwa. Sekalipun penyampainya budak, hidungnya rumpung, sisaan kami sampaikan Quran, terima. Ya. Jangan melihat siapa yang ngomong. Nah, yang begini ini sekarang sudah. Hadisnya masih ada, masih murni, ucapannya sama, tapi prakteknya sudah sulit dilihat. Orang-orang Islam itu sulit dilihat. Nanti kalau yang ngomong itu penggede, wong suguh ini di rumah, oke. Okay. Saya ngomong, wong orang duwe, wong melarat. No. Kupingnya, alah wong melarat ya, omong apa. Ini kan. Ya Pak ya. Nah, itulah keadaan kita. Maka itu harus kita rubah itu. Kita sendiri yang merubah. Keadaan begini tidak akan berubah kalau kamu sendiri tidak merubah. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kalau kamu tidak merubah keadaannya sendiri. Yang dihargai oleh Allah bukan gagahnya, bukan cantiknya, bukan pangkat jabatannya di dunia dan bukan kekayaannya. Semua itu yang memberi siapa? Kamu kaya, Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha. Allah yang memberikan keluasan rezeki dan memberikan kesempitan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Allah yang membaguskan rupamu, yang membentuk rupa-rupa kita itu kan Allah. Allah yang membentuk. Maka Allah tidak melihat itu semua. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Walakinallahu yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potongan tubuhmu, gantengmu, gagahmu, tidak dilihat oleh Allah. Tetapi yang dilihat oleh Allah itu hatimu dan amalmu. Walakinallahu yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kalau hatimu ada rasa takwa kepada Allah, amal perbuatanmu akan tercermin jiwa ketakwaan itu. Nah, maka orang yang dihargai, dihormati oleh Allah itu karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah itu hanya orang yang bertakwa di antara kamu. Nih, pentingnya kita mengerti. Jadi untuk kalau memang tadi perintahlah taat pada Allah, Rasul dan pada pimpinan. Sekalipun yang menjadi pemimpin, pemimpin umat Islam yang menjadi pemimpin itu budak. Tadinya budak jadi pemimpin. Itu harus ditaati kalau yang disampaikan benar. Bilal ketika menasihati menjadi budak, suaranya enggak ada yang dengar. Tapi lah jadi orang Islam, bebaskan jadi orang merdeka. Kalau Bilal itu, hayyalah sholah, datang semua gerutu. Hayyalah sholah, orang-orang Israel itu lah, kayak omong apa, budak lah ya, gitu. Bilal kan jadi muadzin Rasul. Suaranya lantang, ya, keras, diangkat jadi muadzin. Maka kalau dipanggil Bilal, hayyalah sholah, ayo sholat. Hayyalal falah, ayo rebut kemenangan. Yang bangun-bangun pun, yang tidur-tidur bangun, sholat. Padahal itu dulu budak. Itu indahnya Islam. Apalagi? Orang yang hidup di antara kamu sekalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Ya. Iya enggak? Kita semua kan melihat perselisihan yang banyak kan? Orang yang hidup sesudah Nabi akan melihat perpecahan atau perselisihan yang banyak. Kalau perpisahan orang Islam sama orang kafir enggak masalah sejak dulu data ini perselisihan yang banyak sesama muslim. Ya. Sesama muslim masalah sedikit jadi perselisih. Masalah sedikit jadi perselisih. Nah. Ya. Masa orang Islam memang tahlilan orang mati karo rakyat jadi berselisih. Masa yang senang tahlilan, tahlilan. No. Sing orang serasa dipeksakan gitu. Eh. Mungkin durian karo rakyat kan tidak ada rebutan. Ya, ya wis. Nah, kue ragilan tak siap ke durian. Yes, alhamdulillah tak nyangani dewe berkagung kau. Keh malah gitu harus. Kenapa tidak ada poyok-poyokan. Salat usali karo rasali ribut. Saya nggak usoli, ya usoli, ya semora, ya wes. Wong salatu inna salati lillahi rabbil alamin. Allah yang menilai. Ya, sing bener saya nggak usoli apa semora. Dan nek kowe yakin sing bener saya nggak usoli, fardhu dhuhri usoli, fardhu isya' dan nganggu. Nah, aku semora nganggu, tak orang nganggu. Ya. Aku ragu soli, tidak mau saya makmum kamu, tidak mau makmum saya, ya jangan makmum. Enak itu. Boleh oh imam yang gelem nganggo soli, kan itu. Begitu. Lah nanti yang pakai usoli apa tidak usoli? Yang menilai Allah. Wong salat kita itu lillahi rabbil alamin, bukan karena manusia. Tapi itu kan enak. Tapi kenyataannya tidak sekarang ini. Sisi-sisi. Istighosah, sejujurnya istighosah, rame. Karena semua orang ini kan podo karo aku kabeh. Tidak usah begitu. Maka perintah Nabi apa? Kalau kamu lihat perselisihan yang banyak, apa perintahnya? Terus dilanjutkan. Maka dari itu, hendaklah kamu sekalian berpegang pada sunnahku. Nah. Dan sunnah para khalifah yang lurus lagi menepati petunjuk yang benar. Alaikum bisunati. Wasunatil khulafa' rasyidin al-mahdiyin. Ya, kalau sudah kamu melihat persian yang banyak, Ini nganggung ini. Ini nganggung. Oh, udah. Pegang teguh sunnah Nabi. Sunnah sahabat Nabi. Sudah. Dan pegang teguh. Sampai dikatakan sama. Gigitlah sunnahku dan sahabatku di dalam kamu berpegang teguh tadi. Seperti digigit dengan gigi geraham. Jadi, maksudnya gigi geraham itu kan paling kuat. Oh. Di antara gigi-gigi yang lain. Yang anak-anak muda itu kalau ngeletak balungnya nganggu gigi apa? Gigi geraham apa? Gigi seri? Geraham. Kenapa gigi geraham? Kok ada gigi ngarep ini? Tidak kuat. Nah, maka itu gigitlah dengan gigi gerahamu. Pegang teguh sunahku dan sunah sahabatmu, sahabatku, ya lah, gigit dengan gigi geraham. Nah, perkara orang ribut ini, itu, ini, dah pegang teguh aja sunah Nabi. Ya, karena itu yang diwariskan dari Rasulullah, dijamin lan tadillu. Tidak akan sesat. Kalau kamu pegang teguh sunahku, pegang teguh Quran dan sunah Nabi, lan tadillu. Ma masaktum bihima. Dengan itu keduanya tidak akan. Perkara orang-orang dah ribut ini, rembuk usali, kunut, dan sebagainya, malah masih rembuk jenggot, orang jenggot, ya, masih rembukan kata cingkrang, kata orang cingkrang, wis bian udur sak karpe, pegang itu saja sunah Nabi. Tidak usah kamu mingar-mingar, dan ini jenggot itu, nah ini kok orang jenggot, sing bener nih, sing gitu. Udah, pegang teguh aja sunah Nabi. Nah, untuk pegang teguh sunah Nabi, maka harus belajar. Sunah Nabi bagaimana? Sunah sahabat Nabi bagaimana? Itu dipegang teguh. Dah, perkara orang mau bilang apa, gambarannya itu digigit dengan gigi geraham. Tidak mau berubah. Kalau sudah diyakin itu sunah Nabi, pegang teguh. Tidak usah memperhatikan orang yang ribut. Tidak usah memperhatikan orang yang suka berselisih. Ya, maka kita berselisih kembalikan pada Allah dan Rasulnya dan dari pegang teguh sampai digambarkan digigit dengan gigi geraham. Apalagi contoh sunnah para khalifah yang lurus. Sir. Ya sunnah pada khalifah itu asalnya yang khalifah itu mengikuti Nabi. Maka Nabi mengatakan kan boleh. Alaikum bisunati wa sunatil khulafa rasidin. Apa yang dilakukan oleh Nabi jelas. Kalau Nabi tidak melakukan tapi dilakukan oleh sahabat Nabi itu pun boleh diikuti. Boleh diikuti. Maka kalau sahabat Nabi melakukan, sahabat-sahabat lain yang tahu juga membiarkan, nah itulah kesepakatan para sahabat. Maka itu namanya ijma. Saya katakan ijma itu kesepakatan para siapa? Para sahabat, bukan sepakatan para ulama. Apa MTA tidak pakai ijma? Pakai. Pak tidak pakai kias? Pakai. Jadi kalau sudah kita pegang Quran dan sunnah itu mencakup ijma kias, mesti sudah masuk di dalamnya. Hanya ijma-nya itu, kesepakatan itu bukan kesepakatan para ulama. Tetapi kesepakatan para sahabat. Contoh ya, zaman Rasulullah SAW ada orang mabuk, hukumannya dicambuk 40 kali. Zaman Khalifah Umar bin Khattab, kalau ada orang mabuk, hukumannya dicambuk 80 kali. Berbeda enggak dengan Nabi? Beda kan? Nabi 40 kok, ini Umar kok 80. Tapi sahabat-sahabat Nabi yang lain, Utsman, Ali, itu masih melihat. Dan yang lain-lain. Umar membuat hukuman dari 80 kali cambukan, sahabat lain yang tahu, diam. Melaksanakan. Berarti sepakat. Di kesepakatan para sahabat. Ya. Ketika zaman Abu Bakar, membukukan Al-Quran itu. Ya, usulan atas usulan Umar bin Khattab waktu itu. Karena melihat banyaknya orang-orang yang hafal Al-Quran meninggal dunia. Khawatir nanti kalau Quran tidak dibukukan. Habis kalau yang hafal-hafal Quran meninggal, habis nanti. Generasi berikut apa? warisan Nabi Quran akan hilang. Maka akhirnya ditulis. Kumpulkan jadi satu mushaf itu. Walaupun awalnya Abu Bakar pun menolak usul Umar itu. Awalnya. Karena tidak pernah diperintahkan oleh Nabi pada saat itu. Tapi setelah dilihat yang kenyataan, akhirnya disepakati, tulis. Nah, itu. Zaman Khalifah Utsman juga begitu. Azan Jum'ah pada hari Jum'at itu sekali. Pada zaman Nabi sekali. Pada zaman Abu Bakar sekali. Pada zaman Umar sekali. Pada zaman Utsman dua kali. Yang sekali dilakukan di aurok, di tempat pasar. Ya, mungkin pada saat itu jumlah umat Islam makin banyak, pengeras suara belum ada, gitu lah. Nah, tapi kenyataannya adanya dua kali. Sahabat Nabi yang lain masih hidup, lihat. Seperti Ali bin Abi Thalib, ya lihat. Tapi membiarkan. Berarti adan dua kali pada saat itu disepakati. Sepakatan para sahabat. Nah, itulah yang begitu-begitu. Boleh diikuti. Walaupun Nabi tidak menjalani, kalau sahabat Nabi menjalani, boleh diikuti. Ya. Kalau sepakatan ulama, apa yang ulama pernah sepakat? Pernah ulama sadunya itu sepakat? Ulama sa-RT tidak tahu sepakat. Mungkin ulama sa-RT, sa-masjid, ulama tidak tahu sepakat. Coba ngulek sampai sekarang ulama apa yang sepakat? Majelis ulama pusat sana berfatwa rokok itu haram. Masih adanya ulama yang merokok. Nah, itu majelis ulama sudah memutuskan. Ulama-ulama sih ngelepis pirang-pirang. Nah, berarti kan tidak sepakat itu. Aku harap ngambil kesempatan ulama ini piye? Maksud ulama itu imam empat itu. Apa imam empat itu dikira sepakat? Tidak. Ya. Imam Syafi'i, wanita bersentuhan dengan tiang, laki perempuan, suami istri itu kagak wudu kok bersentuhan, batal. Ya. Ulama yang lain tidak. Ulama Syafi'i anggap jilatan anjing itu tadi najis, mukhalathah, harus dibasuh 7 kali yang sekali dicampur dengan debu. Yang ulama yang lain itu betul, itu kalau menjilat pada bejana, karena dohirnya hadis itu menjilat pada bejana tempat minum manusia ini. Tapi kalau menjilat di tempat lain, tidak ada kewajiban basuh. Alasannya, karena Nabi malah melepas anjing. Kalau kamu melepas anjing dengan baca basmalah, kemudian menangkap binatang buruan, binatang buruan yang ditangkap tadi mati, dibawa pulang, diberikan majikannya atau yang punya anjing, halal dimakan, tidak usah disembelih. Nah, tidak disuruh basuh 7 kali. Ya. Nah, kira-kira binatang yang ditangkap anjing itu apa tidak kena liur? Kena enggak? Kena. Tetapi kalau dibantu oleh anjing liar yang tidak dilepas dengan basmalah tadi. Kemudian dibantu anjing tadi memburu binatang. Gerak-gerak 2 anjing tadi hampir sampai mati. Nah, haram hukumnya. Karena tidak tahu anjing tadi mati dibunuh oleh anjing yang dilepas dengan basmalah tadi atau karena digigit anjing liar. Haram hukumnya. Tapi kalau dibawa pulang masih sempat disembelih, sembelih. Halal tadinya. Itu. Itu kan? Nah, ulama mana yang sepakat? Nah, itu yang sepakat itu. Nah, itu. Apa lagi? Masih dari hadis yang sama. Pada perkataan adalah kamu sekalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat sekalipun yang menjadi pemimpin budak Habsyi. Apakah mungkin himbauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat terwujud kalau kita umat Islam kurang bersungguh-sungguh dalam mengkaji, memahami bahkan mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hati kita belum berkenan dibimbing oleh keduanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ungdur maqala wala tangdur man qala." Jangan melihat siapa yang berbicara, akan tetapi lihat apa yang dibicarakan. Karena kenyataan di masyarakat, orang yang lebih dianggap alim, pandai, mempunyai jabatan dan kaya, lebih dipercaya ucapan dan ditaati, bahkan diikuti setiap perilakunya walau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana solusinya menurut Allah dan Rasulnya, Ustaz? Nah, sudah jelas itu solusinya menurut Rasulullah dan Rasul. Kalau Allah mengatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri hukum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billah. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasulullah, taatlah pada pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin. Kalau terjadi perselisihan di antara kamu kaum muslimin, ya, penyelesaiannya bukan kepada hawa nafsunya masing-masing, tapi kembalikan pada Allah, kembalikan pada Rasulullah. Sudah saya terangkan berulang kali, namanya orang berselisih, itu biasanya mencari kebenaran. Suami istri berselisih. Suami mengatakan yang benar suaminya. Kalau kamu tanya istrinya, yang benar siapa? Istrinya. Tidak ada, semua benar itu tidak ada. Nah, kalau memang kamu mau mencari kebenaran, Allah sudah mengatakan, Al-Haqqu mir Rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Kamu berselisih tadi mencari kebenaran, toh? Aku yang benar. Istrinya yang aku yang benar. Oh, coba aku. Kembali pada Allah. Dan Rasulnya, itu tempat kebenaran. Nah, maka kalau kembali kepada Allah, kepada Rasulullah, kebenaran akan terwujud. Nah, kalau sudah kebenaran berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul, suami istri atau siapa yang berselisih tadi, kalau sudah kembali pada Allah dan Rasul, harus selesai. Itu pentingnya itu. Maka solusinya begitu. Nah, kalau kembali pada Allah dan Rasul, malah doktrinnya jangan kembali pada Al-Quran, jangan kembali kepada hadis, nanti mati orang bakal iso. Rukun wong sampe. Wong yang rukun kaya itu Quran, kok malah rentok balik yang Quran. Tidak mungkin itu. Maka melihat kenyataan materi yang ada, yang kita lihat seperti sekarang ini, tidak bakal bisa satu, itu tidak bakal. Wes tok wong gang gawe organisasi apa wae, ndak bisa menyatukan hati orang mukmin. Partai yo ora iso ta. Enggak saya katakan semua partai yang ada itu podo. Pemilihan pemilihan kemarin kan kabarnya aku dhewe yo ora ngerti daerah-daerah ono sing ngedumi duit. Ada enggak? Nah, sing ngedumi duit kuwi partai sing asale caleg saka partai Islam apa dudu? Sama, gitu ya? Sama. Padahal sama ngerti kalau tak kaya duit ning kowe milih aku berarti saya menyuap. Ya sing disuap timbang milih liyane ora dikae nek dadi tenan ya rong karane tak ya. Lah perkara sing tak pilih dadi apa ora wis tau menehi aku. Pilih akhirnya menerima suap padahal Nabi mengatakan ar-rasi wal murtasi wis ora kelingan. Ya, menyuap dan yang menerima suap semua masuk neraka. Kae dit 50.000 gelem mlebu neraka kok. Sasane neraka iki enting ngono lho. 50.000 neraka. Ana meneh sing 20.000, namanya 10.000 yang bisa dikatakan serangan pajar. Nek cara Islam nek ngono kuwi wae nek wong serangan barang serang gagah turu wae gitu. Ini serangan wajar kok ora melek ora keduman iki kok gitu. Nah itu ngono kok disatukan. Enggak bisa. Mana jangan menyesal. Ya. Jangan menyesal kalau terjadi mati Islam itu kalahnya enggak pernah menang wong tidak menurut aturan Allah. Ya dah, maka ini dalam respon yang tadi judulnya menarik ini. Politik bukan obat kerusakan moral. Ya. Bapak nanti beli buku respon ini, majalah kita. Ya. Itu majalah MTA itu respon. Majalahnya di merah gelem tuku kok pengen ngerti. Nah, itu majalah kita sendiri. Coba kamu baca, isinya hebat. Majalah-majalah liane narik barang majalah respon. Malah tidak merespon. Ada lagi timbulnya durasi. Ini juga tabloid kita. Ya, durasi itu tabloid kita. Masih baru terbit berapa kali ini. Pelajaran berharga bagi penghalang dakwah. Nah, ini dah. Ini gambarnya siapa ini? Masa lagi teko kayak ngelali. Menpan. Menpan. Departemen Negara Pak Suara Abu Bakar ini ya. Ini durasi. Respon harganya berapa ini? 10 ribu. Nah, 10 ribu. Kalau durasi ini? 6 ribu. 6 ribu. 16 ribu untuk buku wacan sakatok. Tidak ada banyak. Ilmunya banyak di sini kalau mau beli, mau dapat ilmu. Dari sini 16 ribu. Kembendo ada malahan apa itu yang agama kita juga ada di Jateng Pos juga. Dibahas tentang halal haram, tentang ya, najis dan najis. Semuanya urut nanti akan diketemukan dalil-dalilnya. Ya, ada buang air, lanjutan, toharoh. Toharoh. Ya, kemarin saya di MUI dipanggil MUI sana, sama saya Pak Medi, Pak Harto, sudah ditanya masalah ini, ditanya MTA mengikuti mazhab apa? Tidak mengikuti, kayak gitu. Tidak mengikuti mazhab empat itu, tidak mazhabnya Quran dan Sunnah. Nah, kalau hanya nurut Sunnah apa bisa salat? Wah, kacau ini sudah. Ya. Pak anjing kemarin, kita terangkan itu masalah anjing. Kita walau-walau kafir enak tadi. Terus, jadi kalau menjilat tempat lain tidak ada perintah untuk membasuh, saya katakan. Terus ditanya profesornya, apa tidak ada kias? Ada kias itu yang sejenis, saya katakan itu. Kalau benda cair dikiaskan dengan benda padat bukan mengkiaskan, no. Bukan kias namanya. Nah, bisa. Yang tanya profesor-profesor. Yang ditanyakan antara lain, apa di dalam Al-Quran ada pengharaman tentang anjing? Saya jawab tidak ada. Apa yang enggak Al-Quran yang mengharamkan anjing kan enggak ada. Tak? Ya. Terus penjualan daging anjing, ya, ya rehen. Nah, itu arahnya itu, katakan, apanya MTA itu menghalalkan anjing. MTA tidak pernah menghalalkan anjing. Tidak pernah kan? MTA menghalalkan kambing aja enggak pernah kok. Apa meneh menghalalkan anjing? Yang menghalal haramkan itu siapa tahu? Jadi bukan kok MTA menghalalkan anjing. Menghalalkan kambing aja enggak pernah. Menghalalkan ayam ya enggak pernah. Yang menghalalkan kambing, menghalalkan ayam itu Allah. Ya dah? Allah. Nah terus, kalau dalam Al-Quran memang tidak ada yang mengharamkan anjing. Tapi dalam hadis Nabi ada. Kita sudah keluarkan lah brosurnya. Nabi kita mengatakan kullu dzinabim minasyiba Hawa haram. Semua binatang yang bertaring, binatang buas yang bertaring itu semuanya haram. Tidak ada anjing. Yang menyebut anjing itu memang tidak ada. Tapi binatang buas yang bertaring tidak hanya anjing. Ya semua binatang buas yang bertaring menurut hadis Nabi itu haram. Dan menurut Quran yang disebut haram. Ya kurimat alaikumul maedatu watamu walahmul khinjir itu aja. Dan dalam hadis Nabi. Binatang yang bertaring. Burung yang bercengkeram kuat. Itu haram. Nah gitu. Macam-macam pertanyaan. Salah satu diantaranya, mengapa siswa MTA kok terus bertambah secara signifikan? Dari waktu ke waktu sehingga jumlah organisasi cabang dan perwakilan MTA terus berkembang. Dengan tekon. Nah kudune pertanyaan ini yang ditulis. Harusnya berarti dakwah cara MTA itu tepat harusnya ngono. Kok malah tekon lah. Mengapa siswa MTA terus bertambah secara signifikan dari waktu ke waktu sehingga jumlah organisasi cabang dan perwakilan MTA terus berkembang. Nah, gumun tadi ya. Nah, tambah itu aku ya tidak ngerti. Aduh-aduh tekoi ya siapa aku ya tidak ngerti. Nah, lagi yang ditanyakan. Dari mana saja sumber dana kegiatan MTA? Selama ini. Apakah dari partisipasi siswa lewat ZIS? Iuran? Bantuan pemerintah Indonesia? Pusat dan daerah? Dan bantuan negara lain. Mungkin ya jawab apa ya serah percaya ya dah. Karena gumun. Masa akhir besok kalau beliau kan lihat asus datang. Besok akan datang ke sana. Besok kalau dari Majelis Ulama. Yang namanya itu tim kajian ilmu Majelis Ulama. Itu dari Komisi Pengajian dan Penelitian. Dan Komisi Hukum dan Perundang-Undangan serta Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, tanyaannya kepada Ustadz H. Ahmad Sukino, Ustadz dan Ketua Dewan Pembina Majelis Tafsir Al-Quran MTA, Kamis tanggal 10 Maret 2014. Jadi kan ini sayang. Wah ngadepi wong ngene iki ya. Lah piye? Lah mau wis kok petakone kok wong MTA harusnya dia sebagai mahasiswa ulama apalagi tim kajian. Kudune datang sini mengkaji. Kok iso berkembang? Kok iso gawe gedung apik? Dek dananae kok ngendi? Harusnya kan gitu. Ning nek wis curiga sik, ya wis. Maka kalau saya ditanya dulu kan, bangun gedung bagus ini kebetulan kacanya dilalah kok ya milih biru gitu. Biru waktu itu partai berkuasa kan biru lambangnya, Demokrat. Tanya, apa saya dengar berita katanya bangun gedung ini dibantu dari Demokrat. Saya tidak jawab tidak, enggak. Jawaban saya, kalau kamu dibantu mau enggak? Ya mau. Oh ya mau ya kok. Sebab orang itu tak jawab apa ora ya tetap. Ngarani ya mau digawe mumet pisan. Lah sing tetek ngawur tetek ya Kyai Marzuki kuwi. Ana radione besar oh ya itu karena didanai mbae. Nah padha-padha ngawur rak ngono malah genah. Mbae setan iki kaya ngapa ora ngerti. Ini pertanyaan begini ditanyakan. Terus boleh atau tidak wanita sedang haid membaca Quran. Tapi daerah-daerah gue ngerti. Takone ya ngono. Sama. Boleh enggak ibu-ibu sedang haid baca Quran? Ah, boleh. Nah, terangkai wanita haid tidak boleh itu hanya puasa, sholat, tawaf, dan jima. Itu aja. Merasa diterangkai berjima dengan suaminya enggak perlu. Ya, kalau minta muslimat, kalau jima mesti dengan suami. Merasa diterangkai kalau suaminya. Kalau diterangkai kalau suaminya berarti kalau orang suaminya boleh. Nah, kemudian ketentuan nisab zakat. Saya ada apa tidak? Ya ada memang. Ada. Hanya zakat itu. Ya, kalau di MTA. Bukan tidak pakai nisab. Mau pakai nisab silahkan. Nabi sendiri jadi. Ya. Nabi itu menerangkan. Nisab emas itu di kalau punya emas. 93, sekian gram disimpan selama 1 tahun baru kewajiban mengeluarkan zakat. Tapi praktek yang dijalankan Nabi tidak seperti itu. Istrinya Nabi pakai cincin saja ditanya, saya pakai cincin itu apa? Kamu cincin, pakai cincin sudah kamu zakati. Belum, kamu pakai cincin pada api neraka. Ada seorang ibu gendong bayi lewat di depannya Nabi ditanya, anakmu pakai apa? Ibu tadi menjawab, gelang emas ya Rasulullah. Sudah kamu zakati? Belum. Kamu memakai gelang dari api? Nah, sekarang apa ada? Gelang bayi 93 gram. Cincin 93 gram. Apa ada? Nah, itu aja kalau dipakai belum dizakati. Kamu mau memakai cincin atau gelang dari api neraka. Nah, maka di MTA ditekankan itu. Jiwanya zakat. Ya. Dapat emas 1 gram saja keluarkan zakatnya berapa? Rasangan tani 93. Tani 93 kan? Kapan kamu punya begitu? Omnya nih 93 syarat duit engkau dijual 2 gram nulis. Setelah dijual zakat, karena disimpan selama 1 tahun kok. Nah, itu kan? Nah, namun orang yang memakai aturan seperti itu silakan. Yang mau praktek sebenarnya yang begini-begini dia tidak paham. Terus masalah guru TAU ya, wah guru TAU tak. Semua dikirim dari pusat. Dan saya sama Dr. Abdurrahman Suparno. Ya. Ini salah satu contoh. Ini saya kirim yang setengah bulan sekali ngajar di Pontianak sana ini. Pontianak. Harto ini juga. Dengan ada yang saya kirim juga ke Palangkaraya, Medan. Semua dikirim dari pusat. Nah, mulai ini. Ini rawan itu kok. Mungkin jadi patin ya, bantuan ke luar negeri. Dia kok ngerti, mesti gitu. Kamu enggak bisa. Mengikuti seperti yang saya enggak bisa. Enggak bisa. Karena kamu tidak mau mengkaji Quran. Lawang salat secara Nabi, wis bingung gitu kok. Salat tanpa, nah kalau hanya ikuti sunnah apa, bisa sholat, bagaimana takbiratul ihram lah. Sampai saya jelaskan, sholat cara Nabi itu tertib dari takbiratul ihram, sampai dudingnya itu diatur kok. Menjulukkan jari itu, jari tengah ini, digenggamkan ketemu ibu jari, dijulurkan jari telunjuk, sampai ngatur dudingnya diatur. Itu dalam hadis Nabi. Nah, mereka umumnya sudah dalam baca wis. Akhirnya katanya kalau sholat itu harus pakai fikih. Nah, pakai fikih pada usolli fardhu wis fikih. Gulai hadisnya reneng. Tidak ada hadisnya. Nah, itu mulai sudah katuk lah. Tapi kapan-kapan nanti mau saya undang ke sini. Kalau mau, biar ngerti. Kesirikan jimat. Maksudnya apa? Jimat itu syirik. Oh, syirik, tak tegas kayak gitu. Mana? Lawang sing gaya jimat tulisan tulisan Arab itu biasanya kan ya orang-orang begitu-begitu. Ya. Mau wong tuh datang neng ini, yai terus gaya jimat terus amalan-amalan saya bawa sini itu syirik. Karena kepercayaan jimat itu tidak syirik kok. Ditanyakan khaul tentang orang khaul itu ada enggak? Ya, saya katakan enggak ada. Wah, tak jawab adanya. Peringatan mulut Nabi di apa benda? Mulut Nabi tidak tahu. Saya kadang-kala ngisi peringatan mulut Nabi kok. Apa MTA menganut salah satu dari empat mazhab fikih yang termasyhur, apakah siswa MTA dilarang mengikuti salah satu mazhab yang ada? Tidak dilarang, mau ikut silakan, hanya tak terangke. Ya, empat imam itu sendiri tidak ada yang menganjurkan suruh mengikuti dia. Malah beliau mengatakan, kalau apa yang saya katakan kamu temui bertentangan dengan hadis Nabi, buang pendapatnya itu, ambil hadis Nabi. Kan gitu kan? Brosurnya pernah dikeluarkan toh? Nah. Tapi kowe warga nenda ngaji denda wis diterangke semacam itu ijek melu, silakan bukan urusanku. Kewajiban itu hanya menyampaikan kok. Kewajiban saya hanya menyampaikan. Sudah kebenaran saya sampaikan, kamu pakai ya terserah, tidak kamu pakai terserah. Maka bapak-bapak ibu-ibu harus bersyukur. Kita ya mau ngene-ngene. Ya kita pengajian kita kan ya mau ngene-ngene teko. Ya, teko adah teko. Sekarang gulik sarapan ya kadang menengguri kono. Kupat tahu. Dan lagi bareng sarapan ngantuk turu. Itu aja. Susah diikuti orang lain, susah. Ya aduh-aduh. Ya. Teko iki daya tarik e apa? Lho nek nurut Kiai Semarang kae wong nek teko kae jadi 500. Nek nurut Kiai Purwodadi 300. Wis basa pengawuran ora kumpat ning ngawur kabeh mulo ya ora padha. Walahi. Berdasar halaman 5 set. Hadis yang pertama dan kedua. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, rawi Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan perintah kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. An Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengada-adakan dalam perintah kami ini apa-apa yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Mohon penjelasannya, Ustaz. Sudah jelas itu apa yang diberikan? Ya. Kalau yang di atas melakukan suatu amalan, sementara yang di bawah mengadakan dalam perintah kami ini, Ustaz. Ya, ya, sama. Di atas itu maksudnya man amila amalan laisa alaihi amruna. Beramal yang tidak aku perintahkan. Dan ini masalah-masalah ibadah. Ada hubungan dengan fitnah itu kan ibadah. Kalau urusan dunia tidak usah nunggu perintah Nabi diberi kebebasan kita. Urusan dunia kamu lebih tahu. Maka kalau urusan dunia, apapun boleh dilakukan. Selama tidak ada larangan. Tapi urusan ibadah, harus ada dalilnya. Asalnya ibadah itu dilarang, kecuali ada perintah. Maka siapa melaksanakan ibadah yang tidak ada perintah, dan tidak ada contoh dari itu, ditolak. Terus yang kedua, man ahdasa fi amrina hada ma laisa lahu min ma laisa minhu wa huwa raddun. Ya. Jadi barang siapa mengada-adakan dalam perintah kami ini apa yang bukan daripadanya. Ya, apa yang bukan dari. Jadi mengada-adakan sesuatu padahal bukan perintah Nabi. Nabi memerintahkan tentang sesuatu. Nah, di dalam perintah Nabi itu dilaksanakan, Nabi ditambah-tambah, selain perintah Nabi ditambah-tambah sendiri. Ya, seolah-olah perintah Nabi untuk ini tambah ini, tambah ini, begitu. Nah, juga siapa yang mengada-adakan dalam perintah kami ini, ya. Jadi perintah Nabi sudah jelas, tapi diada-adakan tambahan yang baru. Apa-apa yang bukan daripadanya, sebetulnya bukan termasuk perintah Nabi, tambahi sendiri. Dan tambah serem gitu ya. Maka ia tertolak. Perintah Nabi itu ya, yang perintahnya Nabi bagaimana kamu lakukan. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Jelas perintah Nabi. Maksudnya, perintah tambah serem atau tambah meyakinkan, tambahi sendiri. Ditolak. Apalagi? Halaman 5 masih ke halaman 6. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man raghiba an sunnati falaisa minni. Rawi Muslim. Dari Anas radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini kata-kata kami, pada hadis yang di atas tadi, Ustaz, barang siapa yang mengadakan dalam perintah kami ini apa-apa yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Kata-kata kami ini maksudnya siapa, Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, Ustaz? Ya, Nabi. Kami di situ ya Rasulullah dengan sahabat, karena Rasulullah memerintahkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, gitu kan. Nah, di situ kami itu maksudnya perintah Nabi atau yang dibenarkan oleh Nabi. Ya. Siapa melakukan ibadah yang bukan diperintahkan Nabi atau yang dibenarkan oleh Nabi, misalnya sahabat-sahabat Nabi tadi, ditolak. Yang tidak diperintahkan kok dia. Atau mengatasnamakan perintah Nabi atau perintah sahabat Nabi, padahal itu bukan. Ya. Itu juga ditolak. Maka ibadah itu harus, ibadah itu paten lah. Tidak boleh nambah-nambah. Tidak boleh nambah-nambah. Apa yang diperintahkan Nabi, atau paling tidak dijalankan oleh sahabat Nabi, walaupun Nabi tidak melakukan, tapi jalankan sahabat Nabi itu boleh. Satu contoh, sholat tahur, itu Nabi tidak melakukannya. Tapi dilakukan oleh sahabat Nabi, siapa? Bilal. Nah, kita mengikuti sholat duhur, tahur, boleh. Walaupun Nabi tidak melakukan. Masih ada? Terus halaman 5 masih ke halaman 6 tadi pertanyaannya. Apa saja yang termasuk kategori membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Ya, apa saja? Dikurumi itu sunnah, apa saja itu? Maka ya, satu contoh, ya, yang jelas-jelas dilaksanakan coba dibaca surat Al-Maidah 104 itu. Surat Al-Maidah, surat kelima, 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Nah, itu termasuk membenci, toh? Lalu Rasulullah Allah memerintahkan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Ya. Hadir diperintahkan oleh Allah, mari ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya apa? Al-Qur'an. Wa ila rasul dan mengikuti rasul. Singkatnya, mari kita ikuti Allah dan ikuti Rasulullah. Sunnah Rasulullah tadi. Mereka malah menjawab, bukan sami'na wa atho'na. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Tidak usah. Ikuti Allah dan Rasul. Cukup kami mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami dahulu. Berarti ini kan membenci sunnah Nabi. Lebih mencintai mengikuti. Ikuti siapa? Tinggalane bapak-bapak yang disik. Ya. Suruh mengikuti Nabi, tidak mau. Cukup hasbuna ma wajadana. Cukup bagi kami. Apa yang kami dapati. Gitu lah. Yang dapati dari nenek-nenek moyangnya dulu. Tidak usah mengikuti Rasul. Maka kalau disuruh mengikuti Rasul kok lebih suka mengikuti bapak-bapaknya atau nenek moyangnya. Berarti kan membenci apa yang dicontoh, yang disunahkan oleh Rasul. Nah, membenci sunnah. Maka dia diakui. Suruh diajak mengikuti Nabi jawabnya, saya ikuti mbah-mbah saya saja. Maka Nabi tidak mengatakan, Nabi mengatakan, falaisa minna. Bukan golongan kita itu. Tak termasuk golongan kita, golongan umat Islam. Kalau orang Islam diajak mengikuti Rasul, mestinya samina wa ta'ala. Atau, kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat ketetapan, tidak ada pilihan lain. Coba dibaca lagi surat Ahzab 36 itu. Tidak ada pilihan lain. Kalau kamu sudah diajak untuk Allah, mengikuti Rasul, kok ada pilihan lain? Berarti kamu benci kepada aturan Allah dan Rasulnya. Lebih suka kepada aturan yang bukan dari Allah dan bukan dari Rasul. Surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Ya. Maka barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, mendurhakai itu membenci kan. Diajak mengikuti Rasul tidak mau, malah dia maksiat. Berarti kan benci dengan sunnah Rasulnya. Maka siapa membenci, mendurhakai, menolak apa yang diserahkan oleh Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, dhalalan ba'ida, kan kita? Sungguh dia telah sesat. Sesat yang jauh. Itu maksudnya. Apalagi? Brosur halaman 7 set yang paling atas. An Hudzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu li sahibi bid'atin sauman wala salatan wala shadaqatan wala hajjan wala umratan wala jihadan wala sarfan wala adlan yakhruju minal islami kama tahruju sa'ratu minal ajini. Rawi Ibnu Majah. Dari Hudzaifah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mau menerima dari orang ahli bid'ah akan puasanya, sholatnya, sodakohnya, hajinya, umrohnya, jihadnya, taubatnya, dan tidak pula tebusannya. Ia telah keluar dari Islam seperti keluarnya selai rambut dari adonan tepung. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 19, nomor 49. Dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Muhammad bin Mihsan, ia pendusta. pertanyaan. Dalam rasul tersebut dikatakan Allah tidak menerima dari ahli bid'ah akan puasa dan sebagainya. Tetapi hadis ini dhaif. Apakah ini juga berarti bahwa isi hadis tersebut tidak benar? Dengan kata lain, Allah masih menerima puasa, sholatnya, dan lain sebagainya dari ahli bid'ah, Ustaz. Ini bentuknya ngaji kan. Dan di MTA seperti ini. Kalau hadis itu dhaif, katakan dhaif. Kalau sahih, katakan sahih. Itu. Jadi tidak ditutup-tutup. Karena kita anti bid'ah, terus hadis-hadis mengenai bid'ah di dhaif-dhaif barang di dalil. Bukan. Justru itu dhaif tak tuduh ini dhaif hadisnya. Nah kalau begitu, apa mahfum mukhalafahnya berarti orang ahli bid'ah itu sholatnya diterima. Kalau ini kan hadisnya dhaif. Bahwa sholatnya, sodakohnya, puasanya, ahli bid'ah itu hajinya, umrohnya ditolak semua. Padahal hadisnya dhaif. Ya. Berarti kalau itu isinya tidak benar. Nah yang benar gimana? Jadi orang ahli bid'ah itu ya puasanya diterima, hajinya diterima, sholatnya diterima. Apa begitu? Nah, maka kalau ketemu satu hadis, hadis itu dhaif, ada enggak hadis penguat? Hadis sahih yang seperti itu. Kalau hadis sahih ada, itu sudah usah dipakai, sudah tercakup. Hadis sahih tadi menerangkan, kullu fitnatin, dalalah wa kullu dalalatin finar. Ya dah? Itu hadisnya sahih. Nah, maka kalau hadis sahih menerangkan semua bid'ah. Kamu melakukan ibadah, sholat, sholatmu ada bid'ah. Haji ada bid'ahnya, puasa ada bid'ahnya. Kalau itu kamu lakukan dengan bid'ah-bid'ah tadi, finar. Jadi isinya, walaupun hadis itu dhaif, isinya tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya. Terus diterangkan lagi Nabi, man raghiba an sunnati falaisa minni. Ya. Siapa yang melakukan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Siapa yang melakukan ibadah yang tidak aku perintahkan, maka ditolak. Ditolak itu diterima enggak? Enggak diterima. Jadi hadis ini walaupun dhaif, isinya cocok dengan hadis yang sahih. Isinya. Ya. Maka ini kalau ibadahnya apa itu? Bid'ah, hajimu, puasamu, sholatmu, zakatmu, semua itu ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Ya, sedang ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah itu mengikuti Allah dan Rasulullah. Ibadah yang tidak dicontohkan Rasulullah dan para sahabat-sahabat nabinya dilakukan itu bentuk ibadah itu namanya bid'ah. Jadi ibadah bid'ah itu tidak diperintahkan oleh Rasul, maka ditolak. Mau nggak diperintahkan kok? Kalau sekedar ditolak itu aja tidak apa-apa. Mau kesel, tidak kesel, itu ganjaran. Di hadis lain diterangkan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua ibadah yang bid'ah itu sesat, ibadah yang sesat itu masuk neraka. Nah itu kan? Taruhlah ini hadis ini dhaif. Anggap saja tidak ada hadis ini. Wong dhaif. Ya, itu bisa rasa ngangguk. Memang bid'ah itu finnar. Andai kata hadis ini mau dipakai, bisa. Karena isinya bersesuaian dengan hadis yang sahih. Jadi hadis dhaif itu bisa dipakai di samping untuk pembatas. Kadang-kadang untuk menguatkan kalau ada hadis sahih yang lain. Isinya kok cocok. Hanya jenis hadisnya ada misalnya salah satu atau dua di antara perawi hadis itu ada yang lemah ingatannya, ada yang pelupa. Tapi isinya hadis kok betul dengan hadis sahih. Nah, maka hadis itu bisa diterima sebagai penguat saja. Kalau mah ditolak ya boleh, enggak usah pakai hadis ini dhaif enggak dipakai. Bukan berarti terus salatnya diterima, puasanya diterima. Enggak, di hadis lain diterangkan bahwa raddun ditolak. Yang dhaif tidak hanya itu lagi, hanya jawab itu hadis salaman 6 terakhir itu ya dhaif juga. Dibaca ya. An Abdillah ibn Abbasin qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aballahu an yaqbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Rawi Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mau menerima amal orang ahli bid'ah sehingga ia meninggalkan bid'ahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 19 nomor 50 dhaif. Karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Zaid dan Abu Mughirah, keduanya majhul. Ya, jadi amal ibadah yang fitnah itu yang tidak diperintahkan dicontohkan oleh Nabi atau sahabat Nabi, ya, walaupun kamu ibadah payah-payah tapi fitnah tidak diterima oleh Allah. Ini hadisnya kan dhaif, yakwi dhaif. Tapi hadis sahih dibaca halaman 5 itu yang nomor 2 dari yang nomor 1. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan perintah kami maka ia tertolak. Ya, riwayat sapa kuwi? Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman nah, 1344. Oke, Muslim itu sahih banget. Sudah? Bertentangan toh itu? Tapi isinya bersesuaian. Ya. Terus hadis berikutnya dibaca lagi. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawi Muslim. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengada-adakan dalam perintah kami ini apa-apa yang bukan daripadanya maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1343. Ya, tertolak itu tidak diterima. Ya, yang mengadakan ibadah yang tidak perintahkan Nabi, tolak. Tidak diterima berarti. Tidak diterima. Sedang dalam hadis yang dhaif ini, tidak satu kaum mengadakan bid'ah ya, dalam ibadah. Maksudnya, melainkan diangkatlah semisalnya daripada sunnah. Maka berpegang dengan sunnah itu lebih daripada mengadakan, lebih baik daripada mengadakan bid'ah. Ya, mengadakan ibadah banyak tapi bid'ah. Ya, ibadah wakah nek ibadahmu tidak bid'ah. Lebih baik ibadah sedikit tapi nurut sunnah. Dan nurut sunnah itu sedikit lurus. Tapi kalau ibadahmu banyak tapi bid'ah, jangan harap ganjaran mau ibadah ya, kamu bid'ah. Bid'ah itu ditolak dan diterima oleh Allah. Ya. Diterangkan di sini Allah tidak mau menerima amal orang ahli bid'ah, ya ahli bid'ah tidak mau menerima berarti ditolak, itu kan? Di hadis yang sahih diterangkan ditolak, di hadis dhaif ini diterangkan Allah tidak mau menerima orang ahli bid'ah, ya tidak mau menerima berarti kan ditolak kan? Nah, sehingga ia meninggalkan bid'ahnya kecuali kalau dia sudah meninggalkan bid'ah, sekarang ibadahnya sudah tidak ibadah bid'ah, tapi ibadahnya sudah ibadah cara sunnah. Ibadah-ibadah yang bid'ah kemarin ditolak semua, enggak diterima. Sekarang dia berhenti dari bid'ahnya, melakukan ibadah cara sunnah. Lah yang cara sunnah itu yang diterima. Sebelum kita ngasih dulu kan amalannya bid'ah saja. Bapak-bapak ini pernah ngamalkan bid'ah-bid'ah enggak? Nah, waktu itu enggak diterima. Ya. Tidak diterima. Nah itu kalau sampai mati. dalam keadaan ibadahnya tidak pernah benar ibadah fitnah, wis wah ngarep-arep ganjaran akeh tibake finar, gitu kan? Nah, maka setelah tahu itu bid'ah, tinggalkan. Sekarang melakukan ibadah secara sunnah. Nah, itu yang diterima. Apalagi? Cukup? Masih ya, Seth. Hadis berasal halaman 7 masuk ke halaman 8. An Katsir bin Abdullah an abihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal bin Al Harits i'lam qala ma'alamu ya Rasulullah qala innahu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa innalahu minal ajri misla man amila biha min ghairi an yunqisa min ujurihim syai'an wa man ibtada'a bid'ata dalalatin la yardaha Allahu wa rasuluhu kana alaihi mislu asami man amila biha la yunqisu dhalika min auzarin nasi syai'an. Dari Katsir bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal bin Al-Harits, ketahuilah. Bilal bertanya, apa yang harus saya ketahui ya Rasulullah? Beliau bersabda, sesungguhnya barang siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnahku yang dimatikan sepeninggalku, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengamalkan sunnah itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang membuat bid'ah yang sesat yang tidak diridai Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosanya orang yang melakukan bid'ah itu, yang demikian itu tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa orang yang melakukannya. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4, halaman 150, nomor 2818. Pertanyaan, mohon penjelasan dan contoh perbuatan tentang menghidupkan sunnah dan membuat bid'ah sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi tersebut, Ustaz? Sudah jelas itu. Ya toh? Nabi kita juga mengatakan dalam satu riwayat, Nabi mengatakan batal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bata'a fatuba lil ghuraba. Wa mal ghuraba ya Rasulullah alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Islam itu dulu ketika datang asing. Nanti akan kembali suatu zaman orang mengamalkan Islam dengan benar, tanpa asing lagi, tidak umum lagi. Tapi Nabi mengatakan bahagia orang yang tidak umum tadi. Sahabat bertanya, siapa yang dimaksud orang yang asing atau tidak umum tadi, kok bahagia itu siapa itu Rasulullah? Nabi mengatakan alladzina yuhyuna ma matanas min sunati. Orang yang menghidup-hidupkan sunahku. Ketika orang sudah mulai memadamkan sunahku. Jadi sunah Nabi sudah mulai ditinggalkan orang. Dan ini kok mulai menghidupkan. Memunculkan sunah Nabi lagi. Dah. Ya, maka orang yang menghidup-hidupkan sunah itu tuh, ketika sudah dimatikan atau ditinggalkan orang, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengamalkan sunnah itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Orang-orang sudah memadamkan sunnah, ngamalkan sunnah. Nah, dia mendapat pahala. Di samping pahala dia mengamalkan sunnah, dia dapat pahala ketika orang yang mengamalkan sunnah itu sama. Tidak dikurangi sedikit pun. Dari pahalanya besar maksudnya begitu. Sebab apa? Risikonya ya besar. Dikala orang-orang sudah meninggalkan sunnah, kok kita mengamalkan sunnah? Dikatakan oleh Nabi dalam hadis lain, seperti orang menggenggam bara api panas. Maka siapa bertahan dalam panas api yang digenggam tadi, dia berapa nilai pahala yang besar. siapa, tetapi siapa yang menghidup-hidupkan, ya, menghidup-hidupkan bid'ah tadi, ya, di situ membuat bid'ah yang sesat, yang tidak diridhai Allah, dan membuat contoh ibadah bid'ah. Memang ini semat bid'ah, ya diridhai Allah, madfinar, ya. Dia malah menghidup-hidupkan. Ya, dikala orang mau mengamalkan sunnah malah dihalang-halangi, bid'ahnya dibesar-besarkan, dihidup-hidupkan. Nah, akhirnya orang banyak mengikuti yang bid'ah tadi. Ya, maka dikatakan oleh Rasulullah, ia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosanya orang yang melakukan bid'ah itu. Yang demikian itu tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa orang yang melakukannya. Ya, jadi orang kok sing melu-melu beratus dungane dipikul, dosane dipikul yang membuat bid'ah tadi, bukan. Saya menghidup-hidupkan bid'ah, terus ada yang mengikuti saya. Dia juga berdosa karena mengikuti bid'ah. Di samping saya berbuat dosa, saya memunculkan bid'ah. Dosa yang kedua, dosa bid'ah yang saya munculkan itu diikuti orang. Berarti saya sesat dan menyesatkan orang lain. Orang mengikuti ibadah bid'ah kan sesat, kata Nabi. Kullu bid'atin dhalalah. Nah, saya berbuat sesat. Terus ngajak orang. Lah orang yang saya ajak mau. Berarti saya menyesatkan dia. Dosa saya melakukan bid'ah itu sendiri sudah dosa besar. Tambah saya menyesatkan orang. Lah, orang yang saya sesatkan tadi, mengikuti saya tadi, dia dosa apa enggak? Dosa. Tidak dipikul saya, tidak. Maka tidak mengurangi dosanya sedikit pun. Pelaku bid'ah yang mengikut saya tadi, dia juga mendapat dosanya. Di samping itu, dosa yang dipikul oleh orang yang melakukan bid'ah tadi, saya pun mendapat dosa sebesar itu juga. Karena dia berbuat begitu, karena mengikuti saya. Maka dosa saya double. Satu, dosa saya pencetus penghidup-hidup bid'ah. Yang kedua, dosa saya menyesatkan orang mengikuti bid'ah tadi. Maka diterangkan tidak berkurang sedikit pun dosa yang dipikul orang tadi. Jadi kurang kotus saya dosa, terus dosanya yang mengikuti saya, yang mikul saya, tidak. Dia ya dosa sendiri. Saya juga di sini pengamal bid'ah. Di samping saya dosa sebagai pengamal bid'ah, dosa penyebar bid'ah. Paham gak ini? Mula coba-coba. Ya, bid'ah itu sesat. Semaksimalnya kalau ibadah itu wala taqumu laisa laka bihi ilmun. Jangan sok ngajarkan ibadah atau mengamalkan kalau memang kita belum tahu. Ya, kalau mau mengamalkan ibadah, belajar dulu. Setelah tahu, lah baru kita amalkan. Tidak tahu, mengamalkan, langsung malah menyebarkan, mengajak orang lain, nah dosanya double itu. Cukup? Masih, Ustaz. Mohon contoh sunnah sepeninggal Rasul yang telah mati atau telah ditinggalkan umatnya, Ustaz. Oh, banyak sekali. Ya. Sunnah Rasulullah, kalau bayi lahir, diadakan apa? Ya? Akikah. Akikah itu hari keberapa? Ada enggak orang yang mengakikahi selain hari ketujuh? Ada enggak orang Islam yang tidak mengadakan akikah? Mengadakan sepasaran. Nah, jadi padahal tadi dalam surat Al-Ahzab 36 tadi, kalau Allah dan Rasul sudah membuat ketetapan, kalau kamu orang mukmin, tidak ada pilihan lain. Nah, Allah dan Rasul sudah menetapkan, kalau kamu mau acara bayi lahir, diadakan upacara, sembelihlah kambing. Kalau laki-laki, kambingnya dua, perempuan satu, disembelih pada hari ketujuh. Ini ngaku Islam. Tidak mengadakan akikah, ya, malah diadakan pasaran. Tidak menyembelih kambing, menyembelih endog, itu telur. Tujuh hari mestinya untuk orang bayi lahir, terus digunakan untuk orang mati. Banyak enggak di sini? Nah, kamu jadi ngerasa kena kok malah tekon. Kamu sendiri kan yang mengamalkan begitu. Jadi masih banyak hal yang dicontohkan Nabi tapi ditinggalkan itu macamnya banyak. Banyak. Kalau doa, Nabi nyuntahkan, kalau kamu berdoa mohon kepada Allah, jangan suara keras, karena kamu menyeru Tuhan yang tidak budek. Ya, Nabi yang ngajari, nek kowe ndongane Gusti Allah, aja banter-banter, Gusti Allah ora budek. Nah, tapi saudara kalau donga bengok-bengok enggak? Nah, berarti nganggap Gusti Allah budek, tak? Wah, banyak contoh-contoh. Tapi kita untuk hari ini tidak usah nyalah-nyalahkan orang lain. Biar ada yang penting. Ilmu yang benar, dasar hadis, dasar Nabi, kita sebar luaskan. Dinggo yo karepmu, ra dinggo karepmu. Nah, bagi kita yang mengerti semaksimalnya, kalau dulu kita ya seperti itu, mari kita pelan-pelan kita rubah diri kita sendiri. Karena fitnah itu sesat, ya, sesat itu di neraka, kata Nabi. Maka ku anfusakum wa ahlikum. Oh, jaga dirimu. Kalau dulu suka mengamalkan ibadah-ibadah fitnah, supaya tidak masuk neraka, dirimu jaga. Jangan amalkan fitnah-fitnah lagi. Yang kedua, jaga keluargamu. Jangan tersentuh api neraka. Ibadahnya jangan lakukan yang fitnah-fitnah lagi. Ikuti aja ibadah yang sunnah. Nah, gitu. Itu dalam rangka mengamalkan, menjaga diri dan keluarganya jangan tersentuh api neraka. Itu di MTA itu hadisnya do'if ya kata do'if, sokeh ya katakan sokeh. Bukan do'if, do'if kok jadi tulis brosur, berarti juga pakai hadis do'if. Bukan begitu. Ini hadis do'if, ini diterang ini do'if. Gitu loh. Mau pakai silahkan, dari pakai silahkan. Hanya ditulis di situ karena ini majelis ilmu, sing do'if ya katakan do'if, sokeh katakan sokeh. Nah, hadis itu dipakai apa tidak? Kalau mau dipakai tidak apa-apa kalau bersesuaian dengan hadis yang sahih. Kalau hadis dhaif kok bertentangan dengan hadis sahih ya buang, tidak perlu dipakai. Kalau isinya cocok dengan hadis yang sahih bukan berarti kita memakai hadis yang dhaif, tapi hakikatnya yang kita pakai hadis yang sahih. Lah kebetulan hadis dhaif kok isinya sama. Ya tidak masalah. Tapi kita tetap pegang yang sahih. Apalagi? Brosur halaman 8, hadis terakhir. Boleh cek terus, Pak. Brosur, ya. An Abdillah iqal, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana qaratukum alal haudi la yurfa'anna ilayya rijalun minkum, hatta idha ahwaitu liunawiluhum, ihtuliju duni fa'akulu, ay, Rabbi ashabi fayakul la tadri ma ahdasu ba'dak. Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah pendahulu kamu di telaga atau haud. Sungguh ada orang-orang di antara kalian yang diangkat kepadaku, sehingga ketika aku mengulurkan tangan untuk menjangkau mereka, maka mereka ditarik dariku. Lalu aku berseru, wahai Tuhanku, mereka itu umatku. Maka Allah berfirman, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudahmu. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 87. Pertanyaan, mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan telaga atau haud. Kemudian yang kedua, perbuatan apa yang dilakukan oleh umat tersebut sehingga tidak bisa diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di telaga di sini maksudnya di surga gitu aja kan. Inna ta'ina kal kausar. Al-Kausar apa tuh? Telaga Kausar di surga nanti. Di surga. Lah ini Nabi mengatakan, aku adalah pendahulu kamu di telaga atau haud. Telaga Kausar nanti. Maksudnya Nabi yang mendahulu di surga nanti. Raka ya dah. Sungguh ada orang-orang yang di antara kalian yang diangkat kepadaku. Jadi ada yang diangkat untuk mengikuti Nabi maksudnya. Diangkat. Nabi di telaga, di tepi telaga yang menyenangkan lah. Nah, dan yang diangkat maksudnya dituduhke ini umatmu diketokke lho, ini umatmu ya Rasulullah. Ya, nah itu sehingga ketika aku mengulurkan tangan, maksudnya karena diangkat dan Nabi mengulurkan tangan supaya dipegang mau ditarik ke telaga itu. Umatnya Nabi kan. Jadi Nabi ketika mengulurkan tangan untuk menjangkau, maka mereka ditarik dariku. Ditarik. Nabi mau menjangkau, tidak gitu, malah ditarik kok. Orang tadi dijauhkan dari Nabi. Nah, terus Nabi berseru, berteriakkan. Lalu aku berseru, wahai Tuhanku, mereka itu umatku. Jangan ditarik itu umatku, mau saya ajak bawa ke telaga ini, masuk surga maksudnya. Maka Allah berfirman, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudahmu. Ngerti enggak? Tuhan ini ngaku sebagai umat Islam dan ini umatmu. Tapi yang mereka lakukan setelah kamu tidak ada, kamu enggak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, ternyata yang dilakukan oleh mereka, kamu tidak mengetahui. Yang dilakukan itu tidak mengikuti sunnahmu, tapi malah suka membuat cara-cara sendiri. Maka untuk mendekat kamu, ditarik, enggak boleh. Maksudnya ditarik ke surga, enggak boleh. Karena dia melakukan suatu perbuatan ibadah yang tidak menurut sunnahmu, berarti ibadah itu ibadah bid'ah. Sedang kamu sendiri sudah mengatakan, kullu bid'atin dzalalah wa kullu dzalalatin finnar. Maka ditarik untuk surga, enggak bisa. Tempatnya ini bukan di surga, tempatnya di neraka. Karena ibadah yang dilakukan, ibadah-ibadah bid'ah. Jadi Nabi enggak bisa memberi syafaat. Pertolongan orang ahli bid'ah itu enggak bisa. Ya. Masih, Sir. Tolong dijelaskan bahaya bid'ah atau larangan bid'ah di dalam Al-Quran, Sir. Apa? Mohon dijelaskan bahaya bid'ah atau larangan bid'ah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di coba. Maksudnya mohon ditunjukkan di surat apa dan ayat berapa gitu. Kalau dalam Al-Quran yang bid'ah itu bukan larangan. Nabi Muhammad itu termasuk ya bukan nabi yang baru tapi bid'ah minar rasul. Ya, jadi Rasulullah itu bukan nabi yang bid'ah. Yang bid'ah maksudnya nabi yang baru gitu loh. Ya. Bukan, tapi sebelum nabi itu sudah ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka kalau Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi, bukan Nabi yang bid'ah, artinya Nabi yang baru itu tidak. Sebelum Nabi sudah ada Nabi-Nabi dulu. Nah, kalau bait bid'ah yang dimaksud yang celaka tadi, ya tak? Yang mengikuti apa ibadah bid'ah itu celaka, oh dalam Al-Quran sudah jelas. Ya, Rasulullah itu menyuruh Nabi, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'u. Nih, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Aku di sini, aku Nabi. Ya, maka suruh ikuti Nabi. Di dalam beribadah supaya mengikuti Nabi. Apalagi sholat. Nabi dengan tanda, sholu kamaro'aitumuni, sholi itu Nabi. Dan yang disuruh mengikuti Nabi itu siapa? Umatnya supaya mengikuti Nabi. Yang nyuruh Allah. Yang nyuruh Allah. Maka yang tidak mengikuti Nabi, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu kan diterangkan di ayat tadi. Siapa yang tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, sungguh dia sesat, sesat yang jauh. Faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh sesat, sesat yang nyata. Nah itu. Maka Allah juga di dalam Al-Quran, ya juga begitu diterangkan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini Quranku, jalanku yang lurus. Kalau kamu minta ihdinash shiratal mustaqim, ikuti Quran. Jangan mengikuti jalan selain Quran. Kalau mengikuti jalan selain Al-Quran, akan menyesatkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Jadi perintah supaya mengikuti Quran. Nabi kita juga memerintahkan duru ma kita billahi haitsuma taro, ikuti Quran kemana saja Quran itu membawa kamu. Sama kan? Tapi perintah Allah, perintah Rasul itu sama. Nah, maka kalau tidak mengikuti Rasulullah di dalam beribadah, ya, itu sesat. Karena Allah menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Orang yang meyakini akan ya, hanya mendapatkan balasan dari Allah saja. Ya, jadikan uswah hasanah itu Nabi. Apalagi? Batasan bid'ah atau hal yang manakah yang harus dihindarkan? Contohnya, apabila kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dibaca sebanyak-banyaknya tanpa dihitung, apakah ini termasuk bid'ah? Dan apakah perbuatan bid'ah termasuk dosa tak terampuni? Sir? Kalau itu diperintahkan. Dan bid'ah itu Allah memerintahkan udzukurullaha dzikran katsira, zikirlah kamu kepada Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaknya. Itu kalau kamu melaksanakan tanpa dihitung itu melaksanakan perintah bukan bid'ah. Nah, yang bid'ah itu contohnya gini. Kalau Rasulullah memerintahkan kita setelah sholat supaya membaca ya subhanallah subhanallah subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah berapa? 3 kali. Allahu Akbar yang digenep 100 tambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in genep 100 itu contoh yang ditandakan Rasulullah. Supaya kamu mendapat pahala banyak, maka subhanallah tidak 33 kali tetapi 93 kali. Atau lebih, pokoknya lebih dari 33 kali. Itu kan kok mung 33 kan lebih banyak, lebih baik, ya. Nah. Terus tambahi kabeh. Ya. Tutupannya la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah. Lahul mulku walal hamdu. Ora terima ngono tok, tambah yuhyi wa yumitu. Nah, gitu. Nah, itu ditambah-tambah yang ditetapkan kamu tambah-tambah. Ya, kan nambah-nambah itu beda. Karena tidak seolah-olah apa yang dituntunkan Rasulullah itu kurang marem. Kok mung 33 tak tambahane dhewe ben akeh. Nah, dalile ya kuwi. Allah kan perintahkan suruh zikir yang banyak. Maksudnya zikir yang banyak itu yang sudah ada ketentuan dari Nabi kamu ikuti. Ya, zikir yang banyak itu bebas, zikir bebas yang sudah ada ketentuan-ketentuan ikuti Nabi karena Nabi dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Orang yang paling tahu mendekatkan diri pada Allah caranya paling tahu itu Nabi. Maka kalau mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Nabi dalam mendekatkan diri pada Allah, itu yang paling benar. Jangan Nabi sudah membuat contoh, kita kurang marem buat contoh sendiri. Nah itu namanya mengada-adakan apa yang ditakan Nabi tadi. Nah, itu bid'ahnya di situ. Bisa paham ini? Nah terus zikir yang banyak tadi, boleh itu sembarang tempat boleh, misalnya dalam perjalanan kamu zikrillah, ya kemana saja jalan, ada tahlil ya boleh zikir tahlil kan ya zikir, malah itu afdalu zikri, zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah, itu kamu boleh baca mau pergi dari rumah naik kendaraan sepanjang jalan la ilaha illallah, kilo-kilo ya boleh, tidak ya boleh. Ya, la ilaha illallah. Itu ya boleh. Ora bid'ah kuwi ora. Nah, la ilaha illallah. Tenang aja ya boleh. Lah begitu. Itu boleh. Tetapi yang sudah ditentukan jangan ditambah-tambah. Mau bebas yang itu tadi zikir banyak-banyaknya tadi. Apalagi dengan bahayanya bid'ah, kebanyakan di kampung saya banyak yang melakukan ibadah bid'ah. Contohnya tahlilan untuk orang mati, kenduri-kenduri, mitoni dan sebagainya. Apakah kita sebagai teman wajib meluruskan Ustaz? Saya mau mencoba meluruskan tetapi takut karena sudah enggak senang dulu pada kajian MTA. Mohon nasihatnya Ustaz. Rasa-rasa meluruskan. Ku anfusakum mbak ahlikum. Jagakan dirimu, jagakan keluargamu aja. Kalau kamu ingin meluruskan orang yang macam itu, secara tidak langsung aja, suruh dengarkan radio MTA. Nek wis seneng ngrungokke, engko jangan ngaji. Tadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang dengar radio tadi pertama ya do keting. Radio aneh. Ora umum aneh, bareng ngrungokke wis-wis ngrungokke terus wah jane ya bener ya. Jane ya bener ya, tapi ketemu sawis ngrungokke berkali-kali. Ya lagi ngrungokke niku wis mental sik karena ora umum. Masuk ini rain tok, ngono rain tok lah. Dah, barang kerungok kita tenang, tak pikir-pikir, oh ya bener, tak pikir-pikir. Lah, barang yang itu ya bener, nak radio ni mati, gulai. Nengke, urung seneng gue, radio ni, gue puno, radio koyong ni, laporkan yang KPU sini, ni paten ni radio ni. Dan radio sini, sudah. Nah, sudah. Pengjane ne orang senangi orang tak usil. Ya, orang senang kerungu radio gue, oh sok nyetel gelombang gue rampung atau tak. Nah, orang senang yo nyetel. Tapi ya suwe-suwe senang. Ya, keting nyanding bawahnya. Pung radio itu, MTA itu memang. Ya, Wong Jawa yang neng gendame. Pengrungu kuwi kena gendam. Ra krungu kangen. Apalagi tentang brosur cukup saat ini ada pertanyaan mohon nasihat dan solusinya sekarang, Ustaz. Ya, nek iso tak jawab, nek ra iso ya. Ya wis wong ra iso. Yang terhormat Al-Ustaz Dr. Anut Ahmad Sukino, saya belum menjadi warga tetap. Tetapi saya bersama suami dan putri saya sering hadir di jihad pagi ini. Saat ini saya tidak bisa hadir karena lutut suamiku yang bekas dioperasi ketika kecelakaan dulu bengkak dan sudah 3 hari tidak bisa berjalan. Ditambah badannya panas menggigil. Beberapa bulan yang lalu, pen yang ada di lututnya itu sudah waktunya diambil. Tetapi beliau bilang, apapun yang terjadi, saya enggak akan operasi untuk mengambil pen ini. Ustaz, kami bingung menghadapi suamiku ini. Tolong nasihati suamiku agar mau menjalani operasi untuk mengambil pen di lututnya. Agar tidak kesakitan lagi. Terus terang kami, yakni saya dan anak-anak, bingung dan stres menghadapi hal ini. Mohon nasihatnya, kini kami sekeluarga sedang mendengarkan radio ini dari rumah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, maaf ini, Bu. Suaminya yang mendengarkan, ya. Jadi, sifat semacam itu kurang benar. Apapun yang terjadi, saya tidak akan operasi. Walaupun sakit linu, lutut saya karena ada balung besi. Sing balung besi, liane Gatot Kaca ora kuat. Ditane Gatot Kaca otot kawat balung besi itu ha lan nek udhuh atut kata aja sok nyoba-nyoba kanggo balung besi. Balung besi ngono wasi di dalam tulang mesti ada mengganggu yang lain. Maka menurut dokter biasanya ada jangka waktu apa 1 tahun apa 2 tahun kalau saatnya diambil ya diambil. Kalau tidak diambil ya mesti mengganggu nanti. Tapi karena suamimu apapun yang terjadi itu nah, apapun yang terjadi saya tidak akan operasi. Nah, itu diluruskan. Tapi yang ternyata yang terjadi sakit malah bengkak Misalnya saya melaku, apapun yang terjadi aku akan dijalani. Periksakan itu, periksa ke dokter. Oh, ini yang menjadikan bengkak ini, karena pen yang ada di dalam mestinya sudah saatnya diambil, kok enggak diambil. Dokter menyarankan, supaya sembuh bengkakmu, supaya sembuh ngilumu, ya ambil ini. Oh iya, ambil itu aja. Ambil. Nah, disarankan untuk diambil. Tapi ngambilkan itu, ya kepada dokter ahlinya lagi. Jangan mengambil yang dukun, dihapusi. Tapi wis didudut glo, wis metu bae jeneng jero. Nah, ya lebih baik sarankan untuk diambil, karena itu sudah. Yang begitu mesti ada batas waktu. Kalau sudah waktu tentukan dokter sekian lama, ya sudah segera diambil. Kalau tidak, ya menjadi penyakit tadi. Bisa malah bisa jadi infeksi, malah tambah sakitnya, tambah berat nanti. Ya, apalagi? Yang kedua pertanyaan yang masuk pada 30 Maret, Ustaz, nomor 9. Apa ya. Yang dulu, Ustaz? Belum, Ustaz. Saya bacakan, Ustaz. Saya mempunyai anak gadis 21 tahun, kuliah tinggal menyelesaikan tugas akhir. Dulu ketika semester 1, dia bilang ada pemuda yang akan melamarnya. Orangnya dari Kalimantan. Saya kaget karena saya tahu anak saya sangat paham agama, tidak mau pacaran, apalagi bergaul bebas dengan lawan jenis. Lalu anak saya tanya, kamu kenal dia dari mana? Anak saya menjawab, lewat SMS. Bagai disambar petir di siang bolong, karena berapa banyak kasus kriminal gara-gara SMS. Dan saya juga ingat pesan Al-Ustaz lewat kajian ini, saya pun menangis, dan saya berikan alasan-alasan dan keberatan-keberatan saya pada anak saya itu. 3 tahun kemudian, atau beberapa bulan yang lalu, anak saya bilang ke bapaknya, bahwa akan ada yang datang melamarnya. Dia mantan temannya ketika SMP. Dia saya tanya, apa yang menarik dari dia? Dia jawab, agamanya. Lalu saya tanya lagi, bagaimana kamu tahu agama dia bagus? Anak saya jawab, kalau malam sering mengingatkan tahajud, sholat, puasa lewat HP-nya. Saya jelaskan, bukankah kamu bisa minta bapak atau ibu untuk mengingatkan sholat yang jelas mahrammu? Ternyata anak saya mengenalnya lewat Facebook. Pertanyaan, apakah SMS seperti itu bisa menjadi bukti ketaatan seseorang dalam agamanya? 2, apakah saya berdosa karena tidak menyetujui perjodohan lewat SMS atau Facebook? 3, apakah saya salah apabila menginginkan anak saya mendapatkan jodoh dari orang yang paling tidak pendidikannya sepadan? Putri saya selalu menolak dicarikan jodoh oleh orang tuanya. Saya menginginkan putri saya mendapat jodoh sesama warga ngaji. Yang demikian itu apakah dia termasuk anak yang durhaka terhadap orang tua? Ya, iya tuh ngapusi saya itu. Ya, kenal yang mana, dia orang baik. Katanya, kayaknya sering menggugah dirinya untuk tahajud. Bisa juga, ya, dia menggugah jam telu, menggugah konsolat, padahal mungkin dia sendiri tidak jalankan. Ya, terus alasan, oh ya ini tak gugahi kon tahajud. Ya, mungkin sejak sore dia tidak bisa tidur. Nah, itu. Jadi kalau ukuran baik cuma begitu itu tidak. Apalagi memang banyak kejadian ibu-ibu ya. Banyak orang tidak pernah pacaran. Kita di rumah ya baik. Sudah. Ngerti-ngerti lewat Facebook. Nah kok ngerti hamil juga. Wong tuane wis ora ngerti nek hamil. Wong nyandiri yo nganggo pakaian kudung. Berarti baju besar. Jadi wis kulino. Itu ya serang gagas. Terus ibunya ya tidak pernah ngatek ke wong nyurigai wong pasaran ya tidak pernah. Bagaimana bisa hamil mula? Lah ngerti-ngerti kepeksa kan. Hamilnya saya gede mau tidak mau ngomong ibu Nyata dikenalnya juga lewat Facebook. Facebook memang sangat berbahaya. Ya, HP itu kalau tidak dimanfaatkan secara benar itu sangat berbahaya. entah sekolah. Dulu yang sekolah pacaran ini disensir guru nih, ngirim kirim surat dipakai sekolahan mesti konangan. Ngaku kopak liye, pengaku bapaknya, berarti dibuka kok. Disensir, oh tutul. Sekarang ngarep nyensir piye? Wong surat langsung mlebu ning kamar tidur. Ora lewat postel ya, langsung mlebu. Nah gitu, maka berbahaya. Ibu punya sikap begitu boleh, bagus dalam rangka mendidik dirinya, menjaga keluarganya, jangan tersentuh hati neraka. Karena bagaimanapun juga kan ragu, masa orang ini baik? Kalau orang baik, tentu tidak SMS-an dengan lain jenis yang bukan mahram. Membutuh harap SMS-an kalau liyane casing satu jenis kok. Kenapa tidak ngilingi karo wong wedok atau lain jenis? Malam-malam kamu gugah-gugah. Ya. Nah, itu dah. Yang pertama. Yang kedua. Yang pertama tadi dah ngapusi. Ditekoni. Misalnya, lewat SMS, sering dulu teman sekolah. Sampai sekarang sering mengingatkan sholat. Ternyata, begitu sholat, ternyata lewat Facebook. Dan tidak mungkin dah lewat Facebook kok terus diketoknya elek-elek itu, yang diketoknya bangsa api-api kadang-kadang nasihati. Ada istri-istri juga sudah punya suami, itu kadang-kadang ya dibujuk lewat Facebook, lewat SMS. Dinasihati, dibangunkan sholat tahajud, ya. Terus si cak sering di situ curhat, cak ngomong-ngomong lewat HP. Terus dia mikir loh, bujuk gue malah ratau HP-HP-inan karena aku. Ratau nasihati ini, lah kok ini wong lio nasihati aku HP, mentuh jatuh cinta. Nah, akhirnya dengan suaminya, luntur cintanya, sebab apa? Wis dicolong orang, hatinya dicuri orang lain. Nah, itulah jalan setan. Maka hati-hati, wala tatabiu khutwati syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya, jangan kamu berkompromi dengan setan. Jangan ikut-ikut langkah setan. Setan itu musuh. Ya, harus segera dilawan, jangan dituruti. Karena setan itu innama ya'murukum bisu' wafasa, selalu mengajak kamu pada perbuatan jelek dan perbuatan keji. Ya, jangan diperturutkan, menurutkan mesti aku tidak baik. Kalau bapak, ibu itu tadi betul tidak salah. Ngarahkan kalau dapat suami ya sama-sama orang yang jalan itu boleh juga. Perlunya supaya rumah tangga nanti bisa membina menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah kan gitu kan. Apalagi? Dari Brazil cukup, Ustaz. Ya. Pertanyaan langsung, Ustaz. Dari pertanyaan yang itu satu aja dari yang sudah masuk. Oh, sudah hampir jam 11. Ya, pertanyaan langsung. Ini sebelumnya saya katakan, sama datang ini dari cabang Kedung Tuban Luro. Rombongan dari sana 15 orang. Cabang Bambang Lipuro Bantul 30 orang. Cabang Mantingan Ngawi 30 orang. Cabang Padangan Bojonegoro 15 orang. Binaan Pluro Kota ya 6 orang. Cabang Bendosari 4 Sukoharjo. Binaan Sekaralas Ngawi dan Sekaralas 30 orang ya. Cabang Pujo Kendal 13 orang. Cabang Kedunggalar Ngawi 15 orang. Penawangan Grobogan 58 orang. Ya, selamat datang semua, saya ucapkan kepada rombongan-rombongan yang dari jarak jauh ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Dari caleg-caleg masih ada enggak? Ya, sudah kemarin kan sudah saya katakan perpisahan kan minggu kemarin. Ya. Ya, terus ya. Silakan sebutkan mic. 8, 9, 7. Sementara cukup dulu. Mohon maaf. 26, 8, 3, 9, 7. Baik, kita mulai dari nomor 26. Wabarakatuh. Kami Karmise Klaten Utara. Terima kasih pada Pak Ustadz. Kami minta doanya semoga keluargaku bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah dan Al-Quran. Pak, yang pertama saya menanyakan satu. Seumpama di SMA Gemolong itu, SMP Gemolong itu karena saya janda miskin, apakah boleh kiranya kami menggunakan berduli dompet seperti Bapak Al-Ustadz yang pernah ngendika di tahun 2011. Yang pertanyaan nomor dua, kami dalam menjalankan ibadah biar sempurna, saya beranikan diri. Kami minta dicarikan jodoh walaupun tua, umur saya 50 tahun dan saya sekarang tidak mengirimkan nomor HP Bapak Ustadz karena saya tidak punya HP. Yang mengenai keterangan yang nomor satu, karena anak saya andai kata dibawa keluar saudara di luar, yang di luar jauh, contohnya di Jambi, lah apakah kalau saya tidak memimpin, kami tidak menjadi TPA anakku yang putri yang sekarang SD. Maka dari itu saya minta sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana ini, Ibu? Dari Klaten Utara, Cabang Polan 2. Wow. Saya enggak percaya kalau Ibu itu orang miskin. Orang miskin apa mau datang ke sini? Yang datang ke sini orang kaya semua. Ya kaya begini. Ya orang datang ke sini pakai biaya. Masa bisa miskin. Kalau Ibu merasa miskin, apalagi kita ngasih di cabang, mestinya sampaikan pada ketua cabangnya. Solusinya bagaimana. Nah itu kan. Kalau anak Ibu memang pinter, ya tak? Jangan sampai anak pinter tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya. Pemerintah pun sekarang menyiapkan gitu, ya, menyiapkan itu yang pinter-pinter jangan sampai tidak sekolah kalau memang pinter. Jadi membiayai anak pinter kan cucuk gitu loh. Nah. Jadi sekarang ini tidak ada alasan tidak bisa sekolah anaknya, sedang anaknya pandai karena tidak ada biaya. Pemerintah pun mulai perhatian ke sana. Kalau Ibu, anaknya putri, dan saya ikut ngaji di cabang, sampaikan pimpinan cabang nanti akan diberi solusi. Apa sekolah harus ke SMP Gemolong, atau sekolah apa, kejuruan apa yang, ya, asal ngaji dibina dengan baik, insya Allah akan jadi baik. Kalau mau di Jambi ya boleh, enggak apa-apa. Di Jambi sana juga ada cabang. Kalau ngaji di Jambi sana, enggak masalah. Ya enggak? Mau di mana saja itu cabang perwakilan MTA sudah ada di mana-mana. Tinggal kita mau apa tidak, gitu aja. Tapi Ibu jangan cepat-cepat menyerahkan diri, menyerah dirilah. Nah, masalah jodoh, insya Allah, kalau Allah memberi gampang, ya gampang. Umurnya baru berapa tadi? 40. 50. 50. Masih muda itu. Kemarin saya habis menemukan orang kok ibu yang umurnya sudah 60 lebih masih bisa dapat jodoh. Iya tak? Yang saya dapat Lampung dulu 57 malah. Kan masih muda di antara yang lain. Umur 50 tahun itu masih lebih muda dari yang 60 tahun. Optimis, gak perlu tersasa itu ya. Ya, nanti coba bicara sama pimpinan cabang setempat. Barangkali nanti di sana sendiri ada ya, yang mau butuh istri yang seperti ibu inginkan, di cabang sana ada kan, gak perlu cari cabang jauh-jauh. Gitu. Ya, apalagi? Mic nomor 8, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang dari cabang Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Saya datang ikut rombongan cabang, Ustaz. Ya. Dan saya mendengar MTA ini dari awalnya dari mendengar radio Persada. Dan setelah beberapa waktu saya mendengar radio, saya cari cabang terdekat. Akhirnya kami ketemukan di cabang Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Ya. Nama Ibu? Nama saya Ibu Sumini. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, kurang lebih 25 tahun yang lalu, karena ada permasalahan rumah tangga yang buat saya sangat berat sekali, saya pernah meminta cerai sama suami, Ustaz. Dan waktu itu suami tidak memeceraikan saya. Tapi karena masalah itu buat saya sangat berat sekali, saya memaksa untuk minta diceraikannya, Ustaz. Dan karena suami bilang, karena ya udah kalau minta diceraikan terus, saya turuti. Suami bilang gitu, Ustaz. Tapi setelah itu, karena ada orang tua bilang kalau suruh mempertimbangkan lagi, akhirnya kami memang tidak jadi bercerai, Ustaz. Dan karena merasa pernikahan kami sudah rusak, akhirnya kami datang ke tempat Pak Kiai untuk dinikahkan lagi secara agama. Tapi dalam pernikahan itu saat tidak ada mahar, juga tidak ada saksi. Dan setelah saya mendengar kajian dari Radio Persatria disampaikan Pak Ustaz, saya merasa sangat gelisah dan resah, Ustaz. Dan saya pernah minta suami untuk mengajak nikah ulang lagi, tapi suami saya tidak mau. Dia bilang pernikahan kok diulang-ulang terus. Begitu Ustaz, sehingga ini saya minta saran dan nasihatnya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kirim masalah usah kok terus jaluk perai itu piye. Masanya orang kalau usah minta cerai, pikirannya cerai itu solusi. Ya. Soalnya kemarin masalah apa? Ekonomi. Sekarang ekonominya kurang. Tidak cerai. Barang cerai malah ekonominya kurang, suaminya kurang. Tidak punya suami. Ya. Kemarin cuma ekonominya. Nah, sekarang tidak punya suami. Tapi ya coba. Nah, suami itu kadangkala ya dibutuhkan. Kadangkala. Ojone lagi anyel ngono. Wis rasa nggo suami. Lah kok nek butuhke suami. Ada suami itu tidak boleh pinjam-meminjam. Maka, mengapa kok suami jadi ampuan minta cerai? Nah, kalau orang ngaji diteliti. Tadi sudah ada. Suami itu berselisih, boleh enggak? Toh? Boleh. Wong memang orang hidup. Kalau sudah mati, enggak pernah berselisih. Ya, buat dikuburnya, dijejernya, wis ora tau padu. Tapi kalau masih hidup, berselisih itu wajar dan boleh. Tetapi Allah menuntun solusinya. Dan maka fa'in tanazatum bisayin faruduhu ilallah wa rasulih. Kalau suami istri jangan bercerai, jangan mengaku suaminya yang salah, istrinya yang benar. Akhirnya suami tak cerai lah. Akhirnya suami pertama enggak beri, dua enggak diberi. Nekat jalan, ya wes, naik wes. Jalan pekat terus sekarang aku ya tak turuti kata. Sudah lah. Wes sekarang butuh apa-apa lagi. Nah sekarang punya orang tua masih ternyata. Nah, suruh mikir-mikir, kalau dipikir-pikir, rasid dong, merujuk. Lah mestinya, kalau mau rujuk itu bukan kiainya, yang kan orang tuanya kan, yang masih punya orang tua kan, yang berhak menikahkan siapa? Orang tua, walinya yang berhak. Nah, wali tadi, kecuali kalau wali minta tolong kepada orang lain. Minta tolong kepada orang lain. Nah, itu boleh saja. Lah tidak pakai mahar lah, mungkin dulu belum tahu, maharnya disusulkan sekarang boleh. Tentu kayak mahal. Anda ada saksi lah, aku yang nganger. Masa saksi nyusul? Saksi rampung, nyusul lah. Kapan nikah saya enggak tahu kok. Nah, memang sebaiknya ada saksi dan ada mahar. Nah, karena kalau suamimu juga sejalan, memahami, dengarkan kajian ini, suan lagi aja sama bapaknya sendiri yang sebagai wali tadi. Wali yang minta dinikahkan ulang oleh bapaknya dengan memberi mahar apa yang dia berikan dan dipanggilkan saksi. Salah satu solusinya begitu. Nanti kalau bang, oh nikah kok bolak-balik, dulu itu belum lengkap syaratnya gitu lah. Karena nikah harus ada saksi, kok tidak ada saksi. Kalau masalah belum ada mahar, lah saya dulu belum tahu, saya ini maharnya tak bayar, saya ini boleh juga. Jadi maharnya dulu diutang lah berarti. Ini masalah saksi kan gak bisa menyaksikan sesuatu yang terjadi dah lewat pada waktu kejadian, dia tidak menyaksikan. Sekarang diangkat jadi saksi kan gak bisa. Maka lebih baik datang pada mertuanya, orang tuanya yang mempunyai hak dia sebagai wali tadi, pada mengajak suaminya untuk dinikahkan kembali oleh walinya. Saya rasa itu yang paling baik. Apalagi? Berikutnya mic nomor 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Mas Dawam dari Cepu. Oh, iya. Mustamik dari cabang Cepu, Ustaz. Iya, monggo. Langsung saja yang kami tanyakan. Apakah Allah itu menciptakan makhluknya yang berupa manusia hanya untuk dimasukkan dalam neraka? Nah, maksud kami di sini, kami itu punya mertua jengkel, Ustaz, yang sering sudah saya bilangin. Ya memang karena sudah tua. Sudah tua dan mungkin kebodohannya itu ya. Ya maklum, ini istri saya juga ikut, nanti jangan sampai tersinggung begitu. Begini, Ustaz. Kalau sudah saya bilangi, Mak, itu dosa, itu dan sebagainya. Itu malah bilangnya gini, Ustaz. Wong mbah-mbah biyen yo kiai le. Mbah-mbah biyen yo ngene, wis tak lakoni nganti saiki. Nah, begitu. Terus dia itu punya keyakinan yang dilakukan itu adalah yang terbaik. Padahal itu kalau suruh saya mendengarkan radio pakai bahasa Indonesia, dia juga enggak bisa. Orang tua bisanya juga bahasa Jawa. Ya, makanya dia perlu dengan apa tuh, percaya dengan kiainya. Nek pancen gonem ki bener ki wong mesti podo terok kowe tole. Ya begitu. Ya demikian, Ustaz. Sekian pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak, yang semacam itu tuh tunggale oke. Ya enggak? Jadi bukan mertuanya Bapak ini saja, tunggale banyak. Dalam Quran pun sudah mengatakan gitu kan. Diajak mengikuti Allah, diajak mengikuti Rasul, jawabnya mbah-mbah kundisi yo ngene. Jadi dia walaupun mengaku agamanya Islam, tapi pedomane ora Quran dan Sunnah, pedopane apa yang dijalankan bain dhisik. Lah apa Allah menciptakan orang itu hanya mau dimasukkan neraka? Tidak. Nah. Jadi Bapak ini juga kurang paham tentang agama. Jadi, ora sing bodho ora moro tuane tok. Kalau Allah menciptakan manusia mati lepokin rokok, Allah tidak ngutus Nabi, tidak nurunkan Al-Quran. Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah supaya masuk surga. Allah mengatakan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Ya, supaya masuk surga. Maka sebelum Nabi Muhammad Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutus, wa ingkanu min qablu lafi dholali mubin. Manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Supaya kamu terselamat dari kesesatan tadi, Allah turunkan Quran. Yang fungsi Quran itu, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Menuntun manusia dari jalan sesat ke subulah salam, jalan keselamatan. Ya, menuntun manusia mengeluarkan dari gelap gulita ke cahaya terang. Yukhrijunnas minadzulumati lan nur. Ya, itu tujuannya. Nah, namun demikian, kalau ternyata dituntun ke jalan yang menyelamatkan tidak mau, Allah juga tidak memaksa. Boleh. Nah, mumpung sekarang masih hidup, ya, orang tuanya itu pelan-pelan diberitahu. Pelan-pelan diberitahu, diajak, asal belum pikun ya, terus dengarkan radio atau syukur sesekali bisa dibawa ke sini. Dikenalkan sama ibu-ibu, kurang. Wah ternyata sing di elani mantu kuwi ternyata melu yo akeh. Orang yang itu kan katine nek pancen sing bae bener kan ya do melu akeh kan. Dan ternyata di sini akeh kancane yo. Lah orang yang baru-baru biasanya kan seneng kancane akeh. Lah bae ke sini biar ketemu ibu-ibu itu. Banyak teman-temannya. Ibu yang ngaji di sini mungkin dengan ibu-ibu yang di kampung Bapak ini masih lebih banyak yang di sini. Sak kampung di sini piro paling. Nah, ini sekian ribu. Nah, maka bawa ke sini itu satu bukti bahwa yang kita pelajari kita saat itu banyak juga yang mengikuti. Nah, ukurannya orang itu kan senang orang banyak. Nah, sekali-sekali diajak ke sini. Kalau di kampungmu sana, ya, mungkin tidak sekedar tidak banyak yang mengikuti, malah yang mengikuti kami malah dibenci tetangga. Dan sing mbok eloni bener, tanggamu udah seneng lah, kowe malah digetingi karena tanggamu kok lan gitu malah. Nah, itu bukan ukuran. Ya, malah pelan-pelan, syukur mau diajak datang ke sini, mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Mumpung masih hidup lah, tuntun ke jalan yang lurus. Apalagi? Berikutnya mic nomor 7, silakan. Ayo yang tanya segera pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumiasih dari cabang Bambang Lipuro. Ya, Ibu. Bapak Ustadz yang saya hormati, di sini saya akan bertanya. Suami saya itu sudah 2 tahun pensiun. Untuk mengisi luang, berjualan kecil-kecilan gula pasir. Kulaknya itu 50 kg saksakan itu, Pak Ustadz. Kemudian di rumah dibungkusi kecil-kecil, tergantung kebutuhan dari warung, ada yang minta bungkusan 1 kilo, setengah kilo, maupun 1/4 kg. Setelah dibungkus, ternyata kalau dihitung atau ditimbang menurut seperti timbangan beras itu tidak sampai atau tidak pas kalau setengah 50 kg. Kemudian saya berniat, karena itu sudah ditambah plastik, ongkos tukang yang bungkus dan karet, itu saya berniat saya jualan bungkusan, tidak kiloan. Apakah berjualan seperti itu dibenarkan menurut tuntunan agama Islam? Yang kedua, malah sering mendapat pesanan untuk selamatan orang yang meninggal dunia. Padahal saya sendiri, keluarga, alhamdulillah sudah menjalankan apa yang tidak dituntunkan dalam agama Islam. Apakah itu tidak termasuk menolong atau membantu kegiatan yang tidak ada tuntunannya? Yang ketiga, Pak Ustadz, sebagai seorang guru SD kelas 6, saya sering setelah mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz merasa resah untuk menolong anak-anak yang lambat belajar di kelas 6. Sering ada anak yang sudah berusia 17 tahun atau 16 tahun, padahal itu memang ya maaf, sulit sekali untuk disamakan dengan yang lainnya atau yang normal. Apakah itu tidak diluluskan? Itu ternyata dari ada kebijakan dari kelas 4 itu nilai rapot itu ditinggikan. Karena nanti di kelas 4 dan kelas 5 itu 60% nilai, kemudian 20% dari kelas 5, kemudian, maaf, 60% dari kelas 4 dan kelas 5, 20% dari kelas 6 semester 1, dan 20% dari nilai UN. Nah, untuk anak-anak yang lambat belajar, itu guru terpaksa harus membohongi Pak Ustadz, apalagi yang sudah berumur 17 tahun. Bagaimanakah solusi dari guru-guru seperti saya ini, yang sering membohongi nilai demi menolong anak-anak yang sudah 17 tahun atau 16 tahun. Demikian keresahan saya, Pak Ustadz. Terima kasih atas solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jual gula bungkusan boleh. Tidak usah kilonan. Nanti kalau ada orang beli, Bu, beli gulanya 1 kilo. Ya maaf Ibu atau Bapak yang beli gula tadi, maaf. Ini adanya bungkusan. Perbungkus harganya sekian. Bungkus besar sekian, bungkus kecil sekian. Sudah. Rasa datangkan kiloan. Bapak nanti 1 kilo ternyata 1 kilo kurang 1 on. Berarti itu mengurangi takaran. Lebih baik bungkusan itu selamat sudah. Tuh. Kemudian dipesan gula untuk orang punya kerja, selamatan, apa punya kerja. Silahkan saja asal kamu beli, asal kamu jual. Jadi orang jualan gula, beras, mau dipakai apa terserah yang memakai. Mungkin mau jual kok. Ya tak? Tidak apa-apa. Yang penting dibayar, tidak nyumbang. Nah, kalau kau menolong itu nyumbang, oh tinggal selamatan ya, dia pun buatan sah dibayar. Tuh nek gue selamatan, niki harganya kalau potong separuh, ya jadi karo nyumbang itu tidak boleh. Kalau harganya memang jual gula dibeli gula untuk apa selamatan terserah yang mau beli. Kurang gue selamatan, gue suguhan wong main. Jagongan ternyata ada main judi, ada main. Yang penting kamu jual gula, orang beli gula, harganya mau, barangnya ada, silahkan. Perkara mau dipakai, terserah yang membeli tadi. Tidak apa-apa, itu boleh. Ya. Naikkan, supaya tidak membohongi, sebenarnya ibu gampang itu. Supaya nilainya dapat nilai 9, nilai 10, walaupun itu kelas 6, dikasih soal sendiri, sing bijine ben 10. Sudah? Gampang toh. Dan yang padanya dikasih soal bijinya telu kok biji 10 kan ngapusi. Nah, kasih soal sendiri aja. Dan yang tiga, kasih soal yang gampang-gampang, yang kira-kira dia iso garap. Walaupun itu bukan pelajaran di kelasnya. Lah pelajaran di kelasnya biar mengikuti, tapi khusus ulangannya yang lambat-lambat tadi dikasih ulangan sendiri. Nah, nanti kan bijinya apik. Bisa tidak ngapusi gampang. Soalnya kelas 6 rada angel-angel dah kasih aja. Soal 5 tambah 5 tambah 7 berapa. Dan nanti nilainya kan baik itu. Kan mau menolong, ya kalau mau menolong ya kasih ini soal yang sekiranya dia bisa garap, sudah bijinya oke. Ya, itu ya. Masih ada? Tadi ditanya. Yang anu cepat ambil mic-nya. Termin kedua, mic nomor 5. Nomor 15. Bentar, nomor 15. Satu lagi kalau dari Ibu ada, satu lagi dari Ibu. 13. Dari Ibu. 33. Baik, karena waktu nomor 15 dan 33 yang kami terima. Silakan nomor 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari Desa Tegalarum, Meranggen. Sebelumnya Tegalarum mana? Tegalarum, Meranggen. Meranggen. Iya. Nama saya Fathul Manan. Fathul Manan. Iya. Di sini sebelumnya saya alhamdulillah, yang dahulu saya ingin sekali menghadiri pengajian ini baru terlaksana hari ini. Yang saya tanyakan kepada Pak Ustaz yaitu tentang apakah ketika anak itu durhaka kepada orang tua, amal-amalnya itu bisa terhapus. Ketika anak gimana? Ketika anak itu durhaka kepada orang tua, apakah amal-amalnya itu bisa terhapus oleh kedurhakaan anak-anak itu? Yang kedua, yaitu apakah amalan-amalan zikir sesudah sholat Jumat itu, karena ada yang membaca yaitu surat Al-Fatihah 7 kali dan sampai surat Al-Ikhlas 7 kali kadang, tapi saya melaksanakan seperti zikirnya sholat wajib, apakah itu sudah benar? Yang ketiga yaitu bagaimanakah cara mendoakan ketika kita ziarah kubur di makom, apakah dengan berdiri atau dengan duduk atau bacaannya bagaimana, bacaan tersebut. Dari saya ucapkan terima kasih sebelumnya jawaban Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, apakah durhaka kepada orang tua bisa menghapus amal? Menurut hadis Nabi betul. Nabi mengatakan salasun la yanfa'u ma huna amalun. Asyirku billah wa uqul walidain wal firaru anil zahfi. Tiga perkara yang merusak amal kebaikan seseorang. Satu, mensekutukan Allah, berbuat syirik. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, lari sebagai medan perjuangan, sebagai pengecut. Jadi pas dalam peperangan, lari. Larinya bukan mengatur siasat, tapi lari sebagai pengecut. Mengkhianati kebersamaan. Nah, malah lari dekat musuh, malah mengatakan, menunjukkan pos-pos kekuatan kita, bocorkan kepada musuh. Nah, itu pengecut, itu kebaikannya gugur semua. Durhaka kepada kedua orang tua, kemudian lari dari perjuangan sebagai pengecut, yang ketiga berbuat syirik, atau yang pertama berbuat syirik, yang kedua durhaka kepada orang tua, yang ketiga menjadi pengecut dalam perjuangan. Itu kata Nabi. Itu betul. Zikir sesudah sholat Jumat sama dengan zikir setelah wajib itu. Adapun setelah sholat Jumat ada zikir baca Fatihah 7 kali, nas falak 7 kali, terus Qul huwallah 7 kali. Terus biasanya dilanjutkan dengan bacaan zikir tahlil kan itu biasanya. Nah, itu saya belum tahu dalilnya itu. Karena ini hari Jumat. Nah, terus adzan peng pitu, maca Fatihah, Qul hu peng pitu, Falak peng pitu, Nas peng pitu. Terus ditutup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu saya belum tahu dalilnya. Boleh apa tidak yang begitu? Kalau masalah ibadah, jangan tanya boleh apa tidak. Yang ditanyakan apa? Ada tuntunannya apa tidak? Karena saya belum tahu tuntunannya, saya tidak melakukan dan saya tidak menyalahkan yang melakukan begitu. Bisa jadi mereka yang melakukan begitu sudah mendapatkan tuntunannya. Maka yang mau begitu silakan begitu. Yang saya belum tahu tuntunan tidak mau mengikuti begitu saja. Karena takut nanti pendengaran, penglihatan, hati saya ditanya oleh Allah. Karena Allah mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Jadi masalah ibadah jangan kamu tak lakukan sebelum tahu ilmunya. Nanti pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan ditanya pertanggungan jawabnya. Diminta nanti. Cara doa ke ziarah kubur. Di ziarah kubur ada doanya. Masuk daerah makbaroh. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Minal mu'minin. Wal muslimin. Fa inna insyaallah bikum lahikun. Itu doanya. Selamatan buat kamu ahli kubur. Baik laki-laki maupun perempuan yang mukmin, laki-laki maupun perempuan yang muslim. Insyaallah tidak lama lagi aku akan menyusul kamu. Nah, gitu doanya. Jadi memberi salam kepada ahli kubur yang muslim, yang mukmin, laki ataupun perempuan. Gitu. Nah, terus kalau di kuburan di itu membaca Fatihah, membaca lah itu lagi. Baca Fatihah untuk siapa? Nah, dikirimkan ini itu lah, itu saya belum tahu tuntunannya. Tidak nyalahkan, mong saya belum tahu tuntunannya, maka tidak mengamalkan seperti itu. Ya. Ya, apa lagi? Baik, berikutnya mic nomor 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pembawa keris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, nama saya Dia. Maya. Saya berasal dari Sukoharjo, Pak Ustaz. Ya, salam. Ya, mari. Begini Ustaz, tempat kerja saya itu kan berbaur dengan anak-anak. Nah, dalam masalah akidah atau pelajaran agama itu, ada beberapa hal itu saya yang ragu. Terus ada dua hal. Yang pertama, urutan rukun Islam. Urutan apa? Rukun Islam, Ustaz. Itu kan syahadat, sholat. Apa, Nek? Zakat, puasa, sama haji. Nah itu di tempat saya kerja itu urutannya terbalik Ustaz. Yang ketiga itu berpuasa, yang keempat zakat. Nah saya kan bilang sama teman ngajar saya itu kan kebalik. Harusnya kan seperti ini, saya tunjukkan dalilnya juga. Tapi teman ngajar saya itu ini tetap nekat gitu loh. Urutannya tetap puasa dulu baru zakat. Nah di kelas saya tuh ngajarkannya zakat dulu baru berpuasa. Saya diprotes, tapi saya tetap nekat gitu, pokoknya urutannya seperti ini. Saya tetap, nah sebentar lagi kan mau evaluasi. Evaluasi kayak tes itu Ustaz. Nah itu yang dinilai itu pokoknya urutannya yang sesuai ketentuan di sana gitu. Saya ragu besok gimana, seperti itu Ustaz. Yang kedua tentang bacaan niat sholat. Itu kan seperti yang kita kenal itu usholi fardhu itu. Yang kalau saya kan tidak mengamalkan seperti itu. Tapi besok yang dinilai itu kategori itu ada. Nah itu saya takutnya kan kalau diajarkan seperti itu. Yang namanya anak itu kan kalau diajarkan. Kalau anak kan cepat ya Ustaz. Melekatnya besok kalau besar takutnya seperti itu yang diamalkan. Nah saya sebagai pengajar itu kan kayak beban itu loh Ustaz. Kalau besok anak ini udah dewasa tapi mengamalkannya itu sesuai yang saya ajarkan, yang kurikulumnya di situ, besok kalau dewasa kan mengamalkan seperti itu. Saya nanti tanggung jawabnya sama Allah tuh gimana, seperti itu Ustaz. Mungkin cukup itu yang saya tanyakan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa urut-urutannya tuh masuk Islam tuh? Ya, yang penting Islam itu sholat, sadat terus ya. Sholat. Itu ya, rukun Islam Ustaz. Lah iya, rukun iya. Islam. Orang aku durut ngunakui orang. Ya, sadat sih. Kalau sadat sholat itu pokok. Terus pas sadat sholat, urutannya apa? Sholat. Puasa apa zakat? Tiga puasa. Ya? Zakat. Nah itu yang ibu guru tadi loh. Karena sekarang saya sudah salat, sudah puasa, ya dah. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Nah, padahal mau zakat belum punya duit. Apa ngenteni poso sih, ngenteni sok zakat fitrah bayari bar poso gitu. Nah, yang penting syahadat puasa, syahadat sholat itu yang pokok. Zakat kalau kamu punya wajib keluarkan zakat, ya kan? Puasa, nah puasa kalau zakat disendi. Kalau kamu tanyakan zakat fitrah disek poso nese, ya kan? Dulu puasa baru nanti zakat fitrah setelah akan selesai puasa. Tapi kalau yang kamu tanyakan zakat rukun Islam tadi, ya belum masuk bulan Ramadan. Saya sudah punya uang untuk zakat, saya sudah Islam, ya keluarkan zakat besok. Posone, poso Ramadan, ini bisa ngetok ke zakat. Sekarang ini saya baru masuk Islam. Saya sudah puasa, sudah sholat, sudah zakat, sholat, saya dapat rezeki dari Allah. Ya, belum puasa, rumwanti ini Ramadan masih berapa bulan lagi. Nah, pun saya tidak zakat, ngenteni urutannya, kudu poso sih, apa gitu. Tidak, ya terus kamu keluar, diberi rezeki Allah, keluarkan zakatnya. Nah, terus saat ini Ramadan, poso lah, gitu lah. Nah, kebetulan kamu masuk Islam, sekarang masuk Islam, besok poso Ramadan. Nah, sekarang sudah sholat, sudah besok poso Ramadan, ya poso, zakatnya keri. Nah, itu dah. Nah, boleh, nah itu urut-urutan tidak paten, sholat dulu ya. Apa, puasa dulu boleh, zakat dulu ya boleh. Ya. Sekarang nih sudah sholat, sudah puan sahadat, terus sholat. Dilalah saat haji, duit-duit, ibadah haji dulu boleh enggak? Boleh juga, bar haji kok bayar zakat. Yang penting rukun Islam itu maksudnya, lima hal yang tercantum dalam rukun Islam itu semua harus dilakukan, itu suatu kewajiban bagi orang muslim. Kamu gelem poso. Tidak mau zakat. Ya mau sholat, gak mau zakat. Zaman Abu Bakar dinyatakan kamu sudah murtad. Ya. Maka orang Islam sholat ya harus mau zakat. Ya. Mau zakat juga harus mau puasa. Mau puasa harus mau haji kalau punya. Jadi lima itu tidak boleh ditinggalkan salah satu. Kalau semua sudah memenuhi syarat harus jalankan. Termasuk haji itu jangan dikira tidak penting, termasuk salah satu rukun Islam, maka harus berusaha. Contohnya duit nggak tuku, nih petani ya tuku sawah, sawah wes sombong tuku sawah terus. Nih dagang ya gede kayak gelangi, wes gelangi wes tuku gede kene, ngapain kayak mobile, padahal urung haji, padahal untuk haji bisa. Nah, itu kalau tidak dengan haji, dosa. Nah, ini jadi masalah itu tidak usah dipermasalahkan. Nah, terus sekarang ngajari sholat. Bagi bu guru, ngajari sholat dua. Nek nggo garap soal ujian, garapan nganggo usoli. Nek dipraktekke sendiri, ora usah nganggo usoli. Nah, gitu lah. Nanti anak membekas. Oh, berarti nek nggo sholat dhewe, ora usah usoli. Iki nganggu usoli-usoli ini, dinggo golek nilai sapa guru. Ini orang usoli salah kamu nanya. Di sini bener kudu anggo soli kok. Nah, untuk mencari nilai dari ulangan atau ujian sekolah tadi. Nah, nek untuk mencari nilai dari Allah ora usah nganggo kuwi. Lah gitu diajarke loro gampang. Gitu ya. Saya dulu yang ngalami kok gitu ngalami. Walaupun disini ya guru agama. Saya ini malah. Ya. Dulu kurikulum sekolah itu ya gitu. Najis ada tiga. Mukholadoh, mukhafafah, mutawasitoh. Sudah? Najisnya mukholadoh itu najisnya anjing. Kalau dijilat anjing harus dibasuh 7 kali. Yang sekali dengan debu. Sudah? Ya tak terangin. Nah, kalau ada ulangan betul ini, tapi prakteknya anjing itu dibasuh 7 kali. Apa tempatnya kalau bila merasa dijilat anjing, maksudnya bejana. Isi air diminum anjing di situ, sisanya air dibuang, ya tempatnya dibasuh 7 kali, sekali dicampur dengan debu. Kalau jilat tempat-tempat lain enggak ada kewajiban itu. Kalau begitu memegang anjing boleh. Kalau nyekel tanganmu dicokot ya. Anjingnya galak mau cekel. Ya. Boleh. Nah, anjing kadang-kala dikiaskan dengan babi. Karena anjing itu dianggap najis mukhalathah. Nyekel babi barang ini najis. Padahal babi itu najis kalau dipegang boleh. Ditumpahi boleh enggak? Boleh. Kau numpak babi ya gelem, ya entuk. Nek babi ini gelem buat tumpai. Itu. Jadi tidak najis enggak. Dan nek dimakan, haram. Itu harus dibedakan. Itu kadang ngelah hal yang begitu kadang. Sampai orang pakai minyak wangi itu ada yang mengatakan enggak boleh karena ada alkoholnya. Jadi parfum pakai minyak wangi itu haram dipakai sah. Sholat tidak sah. Padahal kalau itu alkohol kamu anggap jenis minuman yang memabukkan, yang tidak boleh itu kalau diminum, dipakai baju untuk campur minyak wangi boleh, tidak apa-apa. Sudah? Baik, terakhir Bapak yang di depan, monggo. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampun boten asing malih. Nggih. Kula tiyang saking pesisir kidul. Nggih. Angka sepindah ngaturaken pusaka kula menika badhe kula aturaken janipun Bapak Ustaz. Nggih, niku namine napa niku? Naminipun Kiai Wegah Susah. Oh. Kiai Wegah Susah. Terus guyu terus. Kanyut mesem. Nggih ngaten Pak Ustaz. Taun ingkang sampun kepengker, kula sampun matur jeneng kula Pak Gondo. Kula nyuwun binaan kan kula sebatas dipun siaraken sampun. Menika binaan kula wonipun salebetipun kalih tengah taun niku ustate mung mulang wong telu. Nggih. Kula kanca kula kalih kanca kula lah sak menika sampun kathah. Alhamdulillah, lah kula kan nyiarke radio sampun dipun siaraken namung kirang atip. Kula nyuwun dipun atipaken malih. Yen kula wonten jati ngarang meru. Nah, nanti itu penyiar radionya ada di Pak Rudi itu nanti Pak siarkan lagi ini. Ajeng jeng punika kalih, jeng punika tiga menika ngaten. Bapak Ustaz wau pun tiga. Nek salah kurang. Mboten wau. Jeng nek salah kurang, mboten wonten kalih. Nyuwun pangapunten. Napa wonten hubunganipun Bapak Ustaz Kelowo ngendika Bujono Caleg? Wong sing budidaya ora kesembadan. Wong sing jagoke ya ora kesembadan. Menika napa wonten hubunganipun surat Al-Hadid ayat 33 napa Ustaz? Nyuwun dipun paringi penjelasan. Kok menawi ingkang menika namung kula aturaken. Kirang anggen kula marsud direng tata krami sewu-sewu lepat cumadeng kuing pangapunten ingkang. Lajeng pusaka menika kula aturaken Bapak Ustaz. Oh nggih. Pak Nutupe ngatur asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih. Aku nek ustate sregep ora susah, soalnya wis nyekel kiai wegah susah. Bab caleg Bapak nggih, mengke mawas niki lho. Yen dateng pos dimuat caleg stres ditanggung BPJS. Yo. Jadi stres masukkan rumah sakit jiwa gratis. Pilih ya, masuk rumah jiwa gratis atau pilih orang masuk rumah sakit jiwa. Nah, ini ya, caleg stres ditanggung BPJS. Ya. Bisa? Itu diterangkan ini ya, ada apa itu? Kemenkes siagakan 33 rumah sakit jiwa. Jadi 33 rumah sakit jiwa disiapke dinggo caleg sing stres-stres niku. Nah untung ora dadi. Ya ta? Lah nek stresan ngono nek dadi stres piye coba? Arep ngurusi apa wong dadi wong caleg stresan gitu. Ya, maka kalau karena Allah tuh enggak akan stres. Ya. Jadi alhamdulillah memang yang dikehendaki, tidak jadi alhamdulillah mungkin saya diselamatkan oleh Allah. Nah, gitu kan? Apalagi? Sudah cukup? Tadi menanyakan apakah sesuai dengan surat Al-Hadid tadi, Ustaz. Coba bacaan. Saya baca dari ayat 22, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'alallahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apa yang ditanyakan? Menurut ayat ini, semua yang terjadi menimpa pada seseorang atau terjadi di bumi ini semua sudah ditulis sebelumnya. Artinya sudah ada ketentuannya. Maka, kalau kamu terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan terlalu sedih. Jangan terjadi. Ada notnya di situ mungkin. Tidak ada. Ya. Jadi jangan terlalu sedih. Tetapi kalau kamu mendapatkan suatu kesenangan yang ditanyakan Bapak tadi hubungannya pencalekan tadi, ya. Kalau ternyata kamu tidak jadi, jangan terlalu sedih. Sudah ada ketentuannya di sana. Tetapi kalau jadi, jangan terlalu sombong. Ya, jangan terlalu sombong. Terlalu gembira. Terlalu gembira. Akhirnya menjadi lupa daratan. Seolah-olah jadi itu kok ngaku kok. Kok gitu. Nah, saya kok. Padahal itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Kamu jadi apa tidak jadi. Allah mengatakan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudzillu man tasha biyadikal khair. Katakan Muhammad, kerajaan itu semua milik Allah. Kekuasaan, kedudukan semua miliknya Allah. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki, Allah mencabut dari siapa yang dikehendaki. Memuliakan siapa yang dikehendaki, menghinakan siapa yang dikehendaki. Di tangan Allah lah segala kebaikan. Jadi kalau kamu jadi, bukan berarti kamu dimuliakan oleh Allah. Tidak. Di tangan Allah semua kebaikan. Belum tentu yang jadi itu yang dikehendaki Allah kebaikannya, bisa juga orang yang jadi itu orang yang dihinakan oleh Allah. Ya. Orang yang tidak jadi itu mungkin itu yang dimuliakan oleh Allah. Maka di tangan Allah semua kebaikan. Maka orang yang betul-betul mengerti, meyakini Islam, meyakini Quran, tawakal, kita sudah berusaha maksimal, tawakal Allah. Wa may tawakkal Allah fahuwa hasbuh. Siapa bertawakal Allah, jadi apa tidak Allah yang menjadi penanggungnya. Bagaimana orang jadi kok malah dihinakan? Iya, kalau kamu jadi anggota dewan, akhirnya nanti cuma mau korupsi, masuk penjara, itu namanya kamu dihinakan. Jadi diangkat sih, terus dikeplek. Belum tentu yang tidak jadi itu yang dihinakan. Justru orang yang tidak jadi itu diselamatkan. Mungkin kalau kamu jadi, kamu tidak tahan hidup di lingkungan semacam itu, sehingga tadinya kamu orang bersih, tidak punya daya tahan kekuatan iman, hanyut, akhirnya katut mlebu penjara. Itu dihinakan. Tapi karena kamu ya khawatirkan nanti kamu sendiri juga di lingkungan yang biasanya hidup di biasa dengan rakyat itu dikira bersih, jujur, baik, ya, tidak pernah terganggu uang, uang aja tidak pernah ngerti, lah, wes nyambut gawe, apa setiap bulan digaji, apa setiap Sabtu digaji, apa begitu nandangi gawean langsung dibayar, misalnya pengemudi-pengemudi beca atau sopir-sopir angkot, begitu nyambut gawe kan bayar. Nah, neng konon jelas seliweran duit abang-abang lewat ngarpe, ditawani kok, tawani ini, wah jane ya. Dengarku neng aku jane ya butuh. Nah, kalau tidak kuat akhirnya, konon ya gelem, kok mau jadinya. Nah, itu tadinya orang bersih jadi kotor, berarti kamu dihinakan di situ. Maka jadi apa tidak, insyaallah kalau jadi, mudah-mudahan Allah menolong kita. Maka Nabi kita juga mengatakan kan, kalau kamu serah diri pada Allah, nanti kalau jadi itu Allah yang menolong kamu. Kalau kamu memaksakan diri harus jadi, dari kehendak kamu sendiri, nanti Allah menyerahkan di tanggung jawabmu sendiri, Allah tidak membantu. Nah, kalau kita tidak dibantu oleh Allah, tidak punya daya tahan. Nantilah, maka apapun yang nimpa yang terjadi ini semua sudah menurut ketentuan Allah. Ketentuan Allah bukan berarti tidak berusaha, ya tak? Maka itu dikatakan dengan sunatullah tadi. Ya. Mengapa kamu tidak jadi? Ya tidak. Ya, padahal suaramu banyak pendukung banyak, kok tidak jadi? Wah, kalah uang. Yang lain-lain doa istilahnya serangan pajar. Padahal sekarang tidak serangan pajar, serangan duka barang kok. Ya. Sudah terang-terangan. Nah, itulah. Ya, oh, maka saya tidak jadi, ya alhamdulillah. Nah, si pemilih juga jadi pelajaran. Kalau kamu memilih orang-orang hanya membayar padahal tidak ada kemampuan karena kamu dibayar. Nah, sekarang orang yang bisa membayar jadi padahal kualitasnya rendah. Mau ngatur negara ini jadi apa? Senera ape, bukan dia salah. Karena memang yang milih juga salah. Wong tidak punya kemampuan kok ini. Maka kalau menurut Nabi, orang yang memilih suatu jabatan diberikan kepada orang karena kekeluargaan, karena partai, karena uang, gitu. Padahal ada orang yang lebih layak, menurut pandangan Allah lebih dicintai karena ada kemampuan, tidak dipilih karena tidak punya uang, karena tidak ada hubungan family, karena tidak satu partai atau golongan, ya. Itu kalau kamu milih yang seperti itu, kata Nabi, berarti kamu mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati semua orang mukmin. Nah, itulah daripada kita hidup orang yang khianat sudah. Nah, maka itu mudah-mudahanlah yang kita dukung, yang kita pilih, nah, kalau jadi betul-betul menjadi orang-orang yang pegang amanat, kalau tidak jadi ya mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Penyerahan jimat, Ustaz. Nanti ada yang menyerahkan jimat. Mari. Yang pertama dari Bapak Suparno, pendengar radio dari Bojonegoro, berupa sebuah pisau kecil yang ada tutup atau blorok sineret. Khasiatnya blorok sineret, Ustaz. Nah, ya, blorok sineret. Khasiatnya untuk keselamatan. Untuk apa? Keselamatan. Wah, coba lihat. Kayak ini kok untuk keselamatan ini sih. Ya, padahal katanya minta selamat pada Allah. Laka rupa yang ini kan syirik itu. Kemarin di majelis ulama yang ditanyakan jimat, iya syirik saya katakan gitu. Syirik kan. Terus? Kemudian yang kedua dari Bapak Suharno, pendengar radio dari Gresik, berupa satu telur kecil dan keris kecil, khasiatnya untuk keselamatan. Nah ini betul ini, kalau ini kekuatan betul ini. Nah, itu tahu. Ini. Nah. Iya, tulisannya Arab ini. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini bahasa ngawur-ngawuran itu. Ini kena senjata celurit itu senjatane wong endi? Lah. Baiklah, saya cukupkan sekian, mari diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki.